المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم مشايخنا في الدارين آمين. Kedua ni hok mana hok khilaf lah, khilaf antara ulama di kalangan ulama mutakhirin ada khilaf. Pertamanya apa dulu khilaf masalah tidur. Semaya orang muafik tapi semaya jemaah lama-lama tidur di tasyahud awal. Teka duduk tasyahud awal dia tidur tapi tetap papan punggung dia lah. Lepas tu tidur sampai kepada imam bangun. Imam bangun teruskan Fatihah. Dia tidur lagi makmum tu. Lepas tu imam akhirnya rokok. Duk tidur lagi. Dia terjaga ketika imam bangun rokok. Ha tu. Masa tu tu khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dua pendapat ni. Pendapat pertama Syekh Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar kata, Syekh Ramli kata dia ni pakai wig lah supaya dengan orang muafiq dulu. Hukum muafiq maknanya dia kena baca Fatihah habis. Wajib dia sempurnakan Fatihah, kemudian diberi kemaafan dia, diberi kebenaran untuk tinggal daripada imam tiga rukun yang panjang. Itu dia. Yang kedua, Syekh Ibn Hajar kata berpendapat bahawa makmum tu sudah dikira sebagai orang muafiq dah. Orang masbuk. Dikira sebagai orang masbuk. Maknanya hukum dia tak boleh tinggal tiga rukun tu. Bahkan dia kena baca Fatihah sekadar dapat dan terus rokok bersama imam. Kalau dia dan rokok, sempat rokok, punya tomak ninah, boleh rakaat tu. Kalau tak, tidak dapat, maka tak boleh rakaat tu. Kedua, dia kata seseorang muafiq, muafiq ni lah, dia muafiq tapi dia sembahyang berjemaah bersama imamnya. Sembahyang berjemaah bersama imamnya. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, mana ni? Bila imamnya tu, imam dia tu bertakbir untuk qiyam. Ni orang panggil takbir apa? Takbir intiqalat atau dikatakan takbir berpindah, takbir pindah rukun daripada sujud untuk qiyam. Mana asal gitu? Bila imam dia tu bertakbir, yakni takbir pindah rukun daripada sujud untuk qiyam. Bermaknanya sekarang ni tu imam tu dah buat apa? Dah sujud. Dah sujud. Bila tu imam tu bertakbir, Allah panjang sikit lah takbir tu. Makmum nampak makmum ni duduk jauh sangat ni dah. Duduk jauh sangat. Bila imam dia bertakbir untuk qiyam, Allahu Akbar. Tu imam ni takbir. Disengkau nyo muafiq tadi. Seorang muafiq tadi dia sengkau. Barangkali dengar suara saja. Tua duduk tepi-pi pagar, kok sejik di luar sikit. Dia mau duduk dalam tu. Tapi ya masjid ada tepi pintu masjid. Pada tepi di dinding di sana ni, di luar sikit ni. Tu ada sini, barangkali kita tasbih masa Allah tu lah, undang nampak. Dia duduk dekat tu. Tiba-tiba nanti dengar suara imam je. Nanti dengar suara imam je. Ataupun dia terlalu jauh sikit daripada imam dia. Nanti dengar suara imam. Kalau imam bangun, ya suara macam gitu. Tiba-tiba dia takbir. Maka bila bunyi suara Allahu Akbar, sengkanya takbir itu, takbir imam itu untuk duduk tasyahud awal barangkali. Dia kata, tasyahud awal, nampak imam ni takbir tak ada panjang sangat. Allahu Akbar. Untuk imam pun tak ada tarik panjang sikit lah. Nak bangun, nak bangun kiam je kena panjang sikit ni. Allahu Akbar. Pihak makmum tu sengkau kata tasyahud awal berkali. Ini berlaku taswir ini kalau sekiranya imam tu apa? Makmum dia dapat rakaat mana ni? Tu. Mana? Ha, dia dapat rakaat yang kedua, dia mula-mula lagi. Cuma taswir masalah ni sekiranya imam tu sengaja tinggalkan tasyahud awal. Kena kira tu. Jadi masalah tu sengaja imam tinggal tasyahud awal. Kerana tasyahud awal ni sunat abad. Sunat abad harus bagi imam dia nak tinggal boleh. Sunat abad ni kita nak buat boleh tak? Tak sunat. Kita nak buat tak apa. Ataupun kita nak tinggal pun tak apa. Tapi bila kita tinggal, dia sunatkan sujud sahwi pula lah akhirnya. Tiba-tiba dia ni sengaja tinggal. Jadi sengaja pun tak apa sunat abad ni. Tak mesti kena lupa. Tu. Kena kira tu. Berarti pihak makmum ni duduk luar ataupun duduk belakang, dia dikira nanti dengar suara je. Allahu Akbar. Maka makmum hak nu naik dalam masjid tu naik dah bangun kiam. Tiba-tiba makmum ni sengkau kata tasyahud awal. Jadi kena tulis tu kan. Tasyahud awal tu kena tulis kata masalah ini boleh ditaswirkan gini. Masalah ini boleh ditaswirkan. Masalah ini boleh ditaswirkan pada masa pada ketika imam sengaja tinggal tasyahud awal. Pada ketika imam sengaja tinggal tasyahud awal. Dan makmum tidak tahu kelakuan itu. Dan makmum tidak tahu kelakuan itu. Habis itu. Maklum dia duduk di luar sikit. Ha dah, dia maklum di luar sikit. Adapun makmum tu bila nampak imam bangun lebih pada tu dah, makmum tak ada hak nak tegur, subhanallah dah. Ya kerana itu pilihan sunat. Sunat bagi imam, dia bukan benda yang membatalkan sembahyang. Jadi kalau imam sudah naik dah, subhanallah apa pula, kena subhanallah dah. Dia tak kena turun dah. Kalau subhanallah pun imam nak turun pergi baca tasyahud awal tak boleh dah. Kerana dia tinggal benda sunat, terlabus berpakaian dengan benda wajib dah. Bila sudah guna benda wajib, duduk dalam keadaan benda wajib, dia nak tinggal untuk benda sunat tak boleh. Lalu tu imam pun subhanallah gila pun. Misalnya orang tak reti, subhanallah kata. Dia rasa tu imam tak baca, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, orang ni duduk kacau duduk kat. Kita nampak imam naik kita. Kerana tasyahud awal ni setengah daripada benda yang wajib kita muafakat dengan imam. Apa dia? Muafakat tarkan wala fa'lan dah. Jadi orang panggil bila tu imam tinggal, wajib kita kena tinggal. Tapi bila tu imam buat, tak wajib kita buat. Bila kita bangun kita nanti duduk kiam dulu. Boleh? Tak jadi tak wajib kita berserta. Tak wajib kita berserta. Tapi kalau sekiranya tu imam tinggal, mesti kita nak tinggal juga wajib. Kalau itu ni brum, demo lah dalam masjid tu bangun semua dah. Behok demo ni dek luar ni, dek sengkau kata itu tasyahud di takbir tu, takbir itu apa? Disengkaunya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Imam pun jadi takbir ringkas sangat, pendek sangat. Allahu Akbar gitu ya. Kalau dia Allahu Akbar, dia panjang gitu. Tapi boleh belagak lah tu lah. Imam ada yang tarik juga, ikutlah. Imam dia apa sini tarik panjang-panjang mata. Rukun pendek punya tarik panjang. Ha tu. Kira dah. Kalau begitu sini ya sengkau gitu. Dia pun duduk tasyahud awal lah. Dia pun duduk tasyahud awal kerana salah faham dia tu. Dia salah faham dia tu. Dia pun duduk tasyahud awal. Ha at-tahiyyah. Eh, lepas tu boleh ya disemaya tu semaya zuhur. Tapi boleh kata semaya ngorek kerana ngorek pun. Rakaat yang ketiga ya baca dengan sit dah lah. Tak dengar dah lah. Allahu Akbar. Ya senyap pun senyap. Kawan ni pun senyap. Senyap kawan ni untuk tasyahud. Kawan-kawan yang mulu Fatihah. Masalah berlaku. Duduk tasyahud awal kerana salah faham dia. Kemudian selepas dia baca tasyahud awal, selepas dia baca tasyahud awal, kemudian setelah dia baca setelah dia baca tasyahud awal, dia mendengar pula imam bertakbir. Dengar pula Allahu Akbar. Takbir apa? Takbir untuk rokok. Takbir untuk pindah rukun daripada baca kepada rokok. Allahu Akbar. Anu rokok dek mana? Ni dek payah kata? Kebangun ke lah. Ya muka dia mula tadi. Tadi dia payah kata tasyahud. Jadi sah di luar tu begitulah kau. Sah di luar tu begitulah kau. Sah di luar tu, dia ada masjid. Lepas tu dinding masjid ada pintu. Dek dalam ni tak apalah nampak imam. Tapi sah di luar ni, wanya tu duduk belakang. At-tahiyyatu mubarakah. Oh gitu. Ah tu dia. At-tahiyyatu. Allahu Akbar. Ah tu hak ni pun. Hak ni pun. Hak ni sipai bangun. Naik mari. Masya Allah. Berlaku. Boleh jadi berlaku tu. Yang kan main. Ha, yang main tapi ulama duk kira siap dah tu. Ha, jadi bila imam takbir untuk rokok, disengkonyo, apa disengkonyo nyo makmum tadi, makmum hok tadi tu dia sengko kata apa pula? Dia sengko kata takbir itu, takbir imam itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Berdiri daripada tasyahud awal kepada qiyam. Dia suka gitu. Maka makmum pun bangunlah untuk qiyam. Dia bangun untuk qiyam. Tiba-tiba bangun untuk qiyam tu, eh, rasa tak sedap dah pun. Rasa tak sedap dah. Nampak orang panggil, nampak bergerak-gerak lep belakang, nampak tunggu ke punggung misalnya. Tu lep ni nampak punggung tu baik kat tepi masjid, kat tepi pintu ni. Nampak gitu. Jadi rasa kenapa jadi duduk gitu? Nampak punggung duduk gitu. Berarti erti baru tahu kata mereka rokok dah. Rokok dah. Hak ni lah nampak hak nun tak apa lagi. Hak nun tak salah lain pula. Hak tahu tu. Ataupun ni kita tahu masalah di luar. Kalau masalah dalam pun boleh jadi juga. Kenapa? Kerana tak terlalu jauh daripada sa'war. Jadi tak tengok apa dah. Tak tengok gapo. Tapi boleh jadi juga dah. Payah juga tu. Ataupun gelap mana. Macam-macam lah. Katakan. Tu api mampuh ke. Tapi masalah takdir berlaku gitu. Lepas tu ya sengkau kata apa? Jadi bila tasyahud untuk apa nama bila imam tu takbir untuk nak rokok dan mak ni siko kata takbir untuk qiyam lah, maka makmum pun bangun untuk qiyam. Selepas itu selepas daripada makmum berdiri tu, bila makmum berdiri dah hurung barulah makmum tersebut sedar bahawa ni boleh jadi seorang dia, boleh jadi belakang tu. Seorang dia je, orang lain tak ada apa-apa. Dia seorang, jadi tak kalik mana tahu. Kalik jadi, duk fikir benda lain, duk dengar seorang je tu. Tu lihat di belakang tu. Makmum itu, barulah makmum itu tersebut tadi, sedar. Sedar dah. Jaga dah. Ataupun, dapat sedar. Sedar apa? Sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu, suara takbir imam tadi itu untuk rokok weh. Untuk rokok weh. Bukan daripada tasyahud kepada qiyam dak weh. Hak tu daripada baca air kepada rokok weh. Ha ya. Apa je nak buat masa tu? Demon rokok, demon ni tak ada baca Fatihah lagi. Oh naik mari ni hak nak rokok dah. Ha nak cengak gitu. Apa nak buat? Dalam masalah ini khilaf pula ulama antara Ibnu Hajar dan Imam Rumli. Dalam masalah ini hukumnya juga seperti masalah pertama tadi, hukumnya juga khilaf, ada perselisihan antara Syekh Syamsuddin Ar-Ramli dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahumullahu taala. Dua orang ini berkhilaf. Bila khilaf senang kita. Tengok sesuai keadaan. Tengoklah dia kata. Kata Syekh Ramli berpendapat bahawa makmum tadi itu masuk dalam bab orang muafiq. Syekh Ramli keluar semata. Syekh Ramli peringin semata. Makmum itu masuk dalam bab orang muafiq, diberi hukum orang muafiq. Walaupun dia sebenarnya tilik kepada takrih muafiq dan masbuk, dia tu bukan muafiq. Muafiq mesti orang yang sempat berdiri qiyam bersama imam sekolah 20 detik kita kata. Tiba-tiba dia ni tak sempat pun. Tapi ala kuliah Imam Ramli kata, "Palah, itu masuk dalam bab orang muafiq." Bila masuk dalam bab orang muafiq, senang pula. Tu. Senang pula lah. Ini kita masalah. Boleh. Kerana kita nak baca lagi masalah. Tu. Kita rasa ada ketenangan, tak ada sibuk ke mana, tak ada hati, tak ada sibuk nak pergi ke mana, gaduh-gaduh, apa semua dah. Lalu tu masa tu kita kira kok. Kira muafiq, baca Fatihah. Bermaknanya dua orang yang bangun sekali tadi. Hok penpanye tu. Boleh dia mengikut pendapat masing-masing. Kadang dia ni nak sama nak kira mengikut Imam Ramli. Hok tepi satu lagi nak ikut Ibnu Hajar. Berarti nampak beza pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana dua tu ada pilihan dah. Berkhilaf antara dua orang tu dah. Jadi dia kata hukumnya apa? Hukumnya makmum tadi tu dimaafkan. Apa makna sini? Diwajibkan habis Fatihah ataupun skoda yang dapat. Maka bila kata orang muafiq, hukumnya yakni diwajibkan habis Fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Ingatlah bila kata dimaafkan tiga rukun yang panjang ni, bermaknanya wajib kena habis Fatihah. Wajib kita kena habis berikan Fatihah. Tu. Tapi ni sini tak sebut dah, ya tak sebut ya hazah-hazah. Kita kena faham lah cara dia tu. Dan hukumnya makmum tu dimaaf, yakni sebelum dimaaf tu kena diwajibkan habis Fatihahnya. Lepas tu nampak imam pergi, tak apa, hak tu dimaafkan ketinggalan terlambat daripada imam tiga rukun. Ketinggalan daripada imamnya, tiga rukun yang panjang lah. Tiga rukun panjang. Sini pula dah. Baca lah biar pergi. Baca Fatihah. Lagi habis. Apa? Lagi mengepek. Lagi sudah macam ayam mengepek. Tu mengepek pula. Takbir banyak sikap. Ngepek tu imam. Ngepek tu imam. Tu ngepek apa ya? Nak tu imam. Imam tu derah sunat saja ya bagi dia untuk menderah sorok. Kalau kata Allah, tak apa-apa dah bagi dia. Tak apa-apa dah bagi dia. Kita ni makmum ni nak jadi ikatan kita sebagai makmum dia, kita nak tahu kelakuan berpindah dia. Syarat nak jadi makmumnya kena tahu intiqal imam. Imam duk pindah ke mana? Tahu. Tahu tu tak mesti kena dengar suara. Tahu dengan tengok perbuatan ke, tahu dengan bergerak ke makmum lah ke tu. Dah. Habis. Tak apa tu. Ibnu Hajar kata apa? Tak ada apa lah. Dari Syekh Ramli, Ibnu Hajar tu. Nampak dah tu. Maka Syekh Romli kata begitu, Ibnu Hajar, manakala Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Haa, tu dah Syekh Ibnu Hajar, tu kitab Tufa yang sangat masyhur. Ia berpendapat gini, berpendapat bahawa makmum itu, makmum tadi tu sudah termasuk, jadi sudah dibilangkan, dikirakan dalam bab orang masbuk. Dikatakan orang masbuk sebab dia tak sempat tak sempat qiyam bersama imam sekadar masa yang terteluh atau memuatkan baca Fatihah, baca yang pertengahan tu. Tak itu, tak sempat, maka dia tu masuk dalam masbuk. Bila orang masbuk, apa hukumnya? Dan hukumnya, hukum makmum yang masbuk tadi tidak boleh lagi ketinggalan tiga rukun daripada imamnya. Imam bagi makmum tadi tak boleh tinggal tiga rukun. Bahkan ia, makmum itu membaca Fatihah, wajib membaca Fatihah sekadar yang dapat. Sekadar yang dapat. Ini kalau dia sedar ketika imam masih lagi hampir rokok. Ya, kalau imam tu masih lagi dekat-dekat nak rokok, ia sempat juga kejap. Ha, maka tu sekadar dapat. Ha, tapi kalau dia bangun, imam rokok dah, tak dapat nak baca dah, masa tu kena rokok lalu dah, tunggu imam lalu. Ha, tu kena tulis kat ni, dia tulis, dia kecep gitu tu, jadi belik-belik lah kadang-kadang. Ha, kadang-kadang dia lawa sikit-sikit. Ha, kena tanggung-tanggung lah. Bahkan membaca Fatihah sekadar dapat, tulis gini, sekadar dapat tu, ini kalau, ini kalau makmum sedar, makmum sedar ketika imam, ketika imam hampir, hampir rokok, hampir hendak rokok, maka jikalau dia sedar ketika imam sudah rokok, wajib terus dan langsung rokok bersamanya. Habis itu. Habis lah. Ha, tak ada apa tu. Ha, masya Allah, dia tahu satu kak, tahu banyak jalan sedap ikut. Ha, wasa tak ada hari jalan ni, wasa nak relax sikit hari jalan ni, ikutlah. Tengok dia buka jalan peluah dah. Ha, habis. Dan wajib ia, ia makmum tadi, ia kena baca sekadar ia dapat. Bila ia baca dah, nampak imam rokok, wajib ia, ia makmum tu, ha ni masalah Ibnu Hajar ni lah, wajib ia makmum tu mengikut imamnya rokok. Wajib imam tu mengikut imam dia tu rokok, turun rokok. Ha, tu. Apa makna? Sekiranya dia dapat pula, dia mari sedar ketika imam dia tu bangkit dari rokok dah, Sami'allahu liman hamidah. Ah, tu dia, okay dia dah wey. Nak kata rana tu, boleh tak pergi? Eh? Tak boleh rakaat tu dah. Tak boleh rakaat tu dah. Dia duduk diri, Sami'allahu liman hamidah. Ah, tu dia. Imam sudah bangkit daripada iktidal Rasulullah. Jadi sami Allahu liman hamidah ni perkara yang memisah sebenarnya. Ya waktu dia sedar sungguh-sungguh. Dia sedar sungguh-sungguh. Tapi dia sedar situ tak ada berarti apa dah. Sami Allahu liman hamidah. Ah ha, tu dia. Ah kan lah. Masa tu dia ikut nak muharaqah boleh ataupun nak ikut imam di pula. Tapi rakaat tu tak dapat dah bagi dia. Rokat tu tak dapat dah bagi dia. Maknanya kena turut pergi sekali nak imam lagi pergi. Kalau masa nak baca juga Fatihah, muharaqah dengan imam. Tapi kalau tak nak ikut lagi imam tu, ha turun bersama imam. Niat ikut tapi rokat tadi tak boleh. Bila imam salah, dia kena bangun tambah. Karena rokat tu tak sempat. Haa, apa dah? Habis itu. Ini lagi. Jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya. Jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya. Ha, ini takde kembali ke masalah tadi. Bila dia nampak imam rokok, dia dah sempat rokok juga. Sempat rokok bersama imam tu sekadar ada tumak ninah. Sekadar ada tumak ninah. Jadi sempat rokok bersama imam sekadar tetap anggota masanya subhanallah. Sekadar subhanallah baca eh. Tapi mungkin kira dibaca, kira ni tetap anggota tu. Tumak ninah sempat masa tu. Ha tu. Ya sempat tumak ninah, sekadar ada tumak ninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Ha, ya sempat masa tu. Masa imam dia masih rokok lagi, ya sempat rokok bersama imam dan sempat masa tumak ninah dalam rokok tu sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia mendapat rakaat itu. Fahamnya? Fa'illa fala. Kalau tak dapat tumak ninah, tak dapat rakaat itu. Ni kira siapa? Hak Ibnu Hajar Al-Haythami yang mengatakan orang itu masbuk. Hukum masbuk ni kita lepas banyak dah. Hukum orang masbuk ni. Boleh? Ha, tak apa ya. Ha, tu masalah khilaf. Yang ketiga, ha, ni duk khilaf antara ulama. Sebab tu kalau bab Muhammad Masbuk ni, dia kena-kena mana ingat jadi besar-besar Ibn Hajar dan Ibn Ramli ni. Jadi tak salah akhir-akhirnya. Bila sebut tak di kalangan mutakhirin, masalah yang yang ikhtilaf antara di kalangan mutakhirin, kena-kena mana ni duduk ni. Dia mana ni masalah mutakhirin dah. Tu. Ketiga, masalah yang ketiga hak khilaf lagi. Seorang muafiq. Ha tu, habis dah masalah tadi tu. Seorang muafiq. Ya muafiq sedang berjamaah dengan imamnya. Dia semaya doa dengan imamnya bersama-sama. Ha. Bersama-sama. Tak apa. Seorang muafiq sedang berjamaah dengan imamnya bersama-sama. Qalu ta'ana. Seorang muafiq sedang berjamaah dengan imamnya bersama-sama membaca tasyahud awal. Macam gitu. Seorang muafiq sedang berjamaah dengan imam dia. Allahu akbar. Dia pun Allahu akbar. Ha, ni sami Allah. Dia pun sami Allah. Tiba-tiba safar kepada rakaat yang kedua. Tok imam dia pun bertasyahud awal. Dia pun bertasyahud awal. Bersama-sama membaca tasyahud awal. Ha, pada rakaat ni nampaknya pada rakaat yang kedua lah ni dah. Ha, rakaat yang kedua. Ha, bagi semaya yang ada tiga dan empat. Adapun semaya yang ada dua. Ha. Subuh tu tak ada lah tasyahud awal. Tak ada taswir masalah tu di semayang subuh. Tak ada. Seorang muafiq sedang berjemaah dengan imamnya bersama-sama membaca tasyahud awal. At-tahiyyah, at-tahiyyah. Apabila imamnya, seorang muafiq tadi, imam dia tu berdiri atau bahasa Arab apa panggil qiyam dah. Apabila imamnya berdiri, Allah berdiri daripada apa? Berdiri daripada tasyahud awal untuk menunaikan rakaat yang ke tiga pula. Allahu akbar. Imam dia bangun. Kutub. Apabila imamnya berdiri atau qiyam, berdiri daripada tasyahud awal untuk meneruskan rakaat yang ketiga, makmum itu muskilah. Apa muskilah? Makmum tu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Ya sedih. Makmum itu masih lagi belum selesai, belum sudah membaca tasyahudnya, tasyahud awalnya tu lah. Tasyahud awalnya. Duduk di mana? Duduk di asyhadu alla ilaha illallah. Baru duduk tengok telunjuk dia baru. illallah. Tak ada kira apa imam pergi berat. Tu tak selesai lagi. Padahal itu sunat. Sunat tu, sunat aba'at tu. Kalau kira tu dah. Kalau dia tu, kalau dia tu imam pergi pun tak apa. Tak sudah boleh nampak imam bangun, dia bangun lalu. Tak ada jadi tuntut tepuk atas dia. Sunat tak apalah. Tapi imam, masalah tu, kita kena tunggu imam lagi sebenarnya. Imam dia lagi, tapi dia dah, dia ni tak apa, baca sikit, sikit lagi baca sedih lagi. Tu tashahud awal ni tak apa, kita baca Allah Allah Allah asyhadu an la ilaha illallah sekat tu je. Imam nak dah Allah, kita Allah tak apa. Tunggu imam pergi waktu tu, masalah tashahud awal. Tapi dia ni dah, dia buat apa? Tak puas hati, tak boleh salawat ke Nabi. Dia kata Allahumma salli, imam pergi dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia baca. Kalau gitu, bila bangun pergi, imam bangun, dia masih lagi belum selesai membaca tasyahud. Manakala setelah selesai baca tasyahud dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah dah mandek. Manakala selesai baca tasyahud, makmum itu pun berdiri tegak dah lah. Allahu Akbar, untuk qiyam bersama-sama dengan imam dah lah. Berdiri tegak, berdiri betul untuk qiyam bersama-sama imam. Bila bangun, Allahu Akbar, apa tu imam pun, tu imam pun speed, speed ke? Nak pergi mana tak tahu lah tu imam pun. Didapati imamnya, imam orang muafidan itu, didapati, ya terdapat imamnya, sudah rokok berat. Ya bangun pak, Allah Akbar, imam. deh, kawai baru baca Allah salli ala Sayyidina Muhammad ya, ya sepik tahu mana lu. Tapi kalau taswir masalah di Allah salli ala Sayyidina Muhammad saja tu, tak jadi lagi, tak boleh jadi lagi imam nak rokok selalu. Balik malaikat makmum tu duk tasyahud awal di sini, dia lama di rokok sujud tu lagi dah. Imam tasyahud dia bau rokok, bau sujud. Bila imam nak bangun, dia bau at-tahiyyah. At-tahiyyatun mubarakatuh salatu tayyibatu lillah. Bila sudah lebih kurang 10-15. Imam cepat sikit masa tu. Cepat sikit. Tapi cepat yang tak mencederakan huruf Fatihah dan rukun-rukun Fatihah tu lah. Ya cepat dia tu, ya cepat ni, cepat lama, sederhana. Tak ada masalah orang kita nak baca cepat lama pun, asalkan betul ya dulu. Fatihah tu ya kena betul, kena betul huruf dia, tak cacat, tak mencacatkan huruf dan makna Fatihah tu. Tu masalah ya. Tiba-tiba tu imam pun cepat. Tu imam ni ya ada 3 style. Style cepat, style dia macam-macam je. Dia boleh buat gerak ke. Nak buat nyanyu ke, dia tak tahu lah imam ni. Dia tahu kata nak nun ramak dah. Sebenar imam ni kena kesia belah lah pada makmum tu. Tapi dia boleh ada ni taswir masa Allah saja ya ni. Kerana bila wakil semua macam-macam ilat, macam-macam ilat yang berlaku. Kalau gitu, bila beri tegak, didapati imamnya sudah rokok gerak dah. Ataupun kalau tak rokok lagi pun, hampir rokok, dekat-dekat nak rokok. Duduk di mana? Ni tapi rokok yang ketiga ni biasa baca, baca sit dah. Baca sit. Duduk di tu imam pun dalam 5 detik 5 saat. 5 detik tu imam rokok. Allahu Akbar kawan, ni tak ada puas lagi. Dalam masalah ini pun sama juga khilaf ulama antara Ibnu Hajar Imam Romli. Kata Syekh Romli, berpendapat oleh Syekh Romli rahimahullah taala, jadi pun suka wi juga lah, termasuk dalam bab orang muafiq juga. Masalah ni Imam Romli keluar masa. Tu masalah ni, masalah berkait dengan muafiq masbut. Kalau tengok Syekh Romli sudah wah mata. Khususnya lebat ni lah. Jadi kita kata. Khususnya lebat ni. setengah babnya nampak cenderung kepada pendapat Ibnu Hajar yang jadi nampak cumak sikit masalah. Tapi masalah ni nampak lega. Alik Romli ni lagi. Dasar dalam masalah ni kata Syekh Romli rahimahullah taala termasuk dalam bab orang muafik juga. Ha, muafik juga dia. Kalau gitu tak apa, silakan baca Fatihah. Di mana ia, yang ni yang mana boleh kata, yang mana ia ataupun sekira-kira ia, boleh kata belakang tu, di mana tu. Kita tanya apa dah eh. Di mana ia, yang sekira-kira ia, makmum tadi tu, orang wafik tadi tu, dimaafkan, diberi kemaafan oleh syarak ketinggalan tiga rukun, yang panjang-panjang lah. Tinggal tiga rukun, jadi daripada imamnya. Juhazah banyak ni. Tinggal tiga rukun lah. Dulu ada daripada imam ke? Tidak. Ketinggalan tiga rukun daripada imam. Sebagaimana hukum di atas dulu tu lah. Dulu tu lah supoh. Sama ya. Mana? Mana-mana tu? Ni kira ketika ni. Kira ketika mana? Ketika duduk diri dah. Bahaya tak tadi? Cuba kalau kita tengok masalah yang dia kira antara dua orang ni, dia akan masalah ketika imam bangun, makmum bangun, imam rokok. Baik tu lah. Berartinya dikira muafik ketika tu, ketika dia bangun. Kalau sekiranya dia bangun mari, imam ni, makmum ni, dia naik daripada tasyahud, tiba-tiba imam sujud lah, hak tu tak boleh dah. Tak dikira dah. Bagi dia ni, dia kena diberi kepilihan pula. Hak tu tak boleh. Dia kira hak ni ya. Dia kira ketika imam duk rokok tu. Masa tu nak pergi sempat ke tak? Nak pergi ke tak dia? Nak pergi ke tak? Kalau iktidar tak boleh dah. Rukumannya dah. Iktidar tak boleh dah. Kalau kira semua, makmum pula taksir sendiri. Dia menduk khilaf-khilaf ni tentang apa panggil? Orang panggil sempadan je. Yang sikit-sikit orang panggil ni, nak pergi kedap ke dia. Dia duduk situ tu, nak pergi kedap ke dia tu. Nak pergi kedap. Dia duduk situ dah tu. Nampak tu dah. Kalau dia nampak imam rok sujud dah, tak boleh dah. Tak boleh dah. Mana? Kira tiga rukun panjang ke mana? Ya dulu ya kira turut mari sekali. Ya bukan kata dia tu jadi orang panggil dia tu bukan dimaaf ke apa dak dulu je sama kadang-kadang. Rakaat pertamanya mari sekali, ya bukan kata dimaaf mula tiga bukan duk jaga jarak gitu dak. Misalnya dah, ya kira tu masa tak apa rakaat pertama dulu ni. Nak heret mari sampai tak leh lah. Ni kira ketika ni. Kira ketika ni. Nampak tak? Mana? Kalau makmum tu bangun, imam tu dia tidak. Bangun daripada tasyahud, tapi imam tu dia tidak. Romli, Syed Romli. Imam tu dia tidak. Kalau ikut akhirnya guna ajar, dia masbuk. Mana? Kalau makmum tu, Ya Ibnu Hajar masbuk semata dah. Makmum semata dah. Bahaya tu dah. Kalau imam tu rokok, rokok tu, Ibnu Hajar masbuk semata dia. Sempat tak sempat? Baik tak? Kalau imam rokok, dia bangun mari, hak tu masbuk. Tak boleh baca Fatihah dah, dia kena rokok. Imam Romli boleh baca Fatihah lagi. Tinggal lagi tiga rukun banyak-banyak tak apa. Hak tu, asalnya begitu. Tapi bila tu imam i'tidal sami Allahu liman hamidah dah, habislah masalah. InsyaAllah. Hak nun, hak Ibnu Hajar dia asalnya masbuk. Kau teruk lagi. Seolah tak sempat dah. Masbuk pun tak sempat dah nak rokok bersama imam. Jadi bila imam iktidar sami Allah liman hamidah, habis masalah khilaf. Ya kembali kepada asal. Jadi ittifaq klik, kembali ittifaq semula. Jadi kata pada masa tu tak sempat baca Fatihah kena ikut turun bersama imam. Kalau nak sembahyang juga cara dia mufaraqah ataupun niat turun imam. Apa dah tu? Wasuah ni, wasuah ni tak leh. Wasuah ni hukum apa dulu? Kalau dia wasuah, dia wasuah apa? Khokning ni ketika naik tak jadi tak ditaswirkan masalah waswah kerana tak baca apa lagi. Khokning tasyahud awal. Tasyahud awal tak dimaaf. Yang kita tasyahud awal di Fatihah tu lagi tak syarat tak dawi kemaaf apa mana kepada kepada orang yang waswah. Fatihah wajib tu. Ni tasyahud awal. Tasyahud awal. Yang kata waswah ni tak ada bui ma'ah ni. Ni. Hak tak waswah tu. Hak tak suah tu pun duk main-main lagi. Jadi sebenarnya dia kena tunggu imam mari dah. Dia tak kena duk yang dibaca dah. Tapi taswi kata dia baca juga. Baca juga. Nampak tu dah? Apa dia? Nak tinggal tasyahud? Lepas tu? Tak apa, balik dia tak apa, dia tu imam dah. Dia tak pernah duduk sawi ke apa dah, dia ni lihat imam tu. Imam tu tangguh siap dah habis dah. Imam tangguh habis dah, sunat abang pun. Kalau kalau tu imam, masalahnya kalau imam dia tinggal abang. Hak tu, makmum ni kena tunggu imam juga. Tapi sunat bagi makmum, sujud sawi. Kalau imam tak sujud, makmum kena sujud ganti. Sujud wi juga tu imam. Masalah sujud sawi. Nampak tu dah. Tapi ni tu imam bawa pergi dah. Bawa pergi dah. Kalau tu imam tinggal, kita kena tinggal. Masalah sujud apa? Tasyahud awal tu. Kalau imam tinggal, kita kena tinggal. Kita tinggal. Bermaknanya tinggal sama tinggal. Tapi kalau imam tu imam baca dah. Tu imam baca dah. Kita bangun. Tu imam duk baca, kita bangun. Allahu akbar, duduk, duduk diri kita. Nampak tak? Tu imam baca tasyahud awal, kita bangun. Batal tak semaya kita? Tak batal. Kerana hak tu tu tak wajib kita ikut. Tak wajib kita buat. Faham dah? Lepas tu bila tu imam baca tasyahud, lepas tu imam risal assalamualaikum, kita tak dikena sujud sahwi dah. Sujud apa pula? Kerana imam, dia kira siap dah hak imam. Tu imam. Bukan kata kita kena sujud, tak kena sujud pula. Faham tu dah? Kalau kira tu nampak tak lagi? Masalah sujud sahwi ya masalah sujud sahwi bukan tak sah, wajib. Wajib kena ikut sujud sahwi ni. Sujud sahwi orang panggil wajib muafakat pada pada buat. Tak wajib muafakat pada tinggal. Maksud usahwi berhadap. Maksud usahwi ni wajib muafakat pada buat. Kalau imam suwi sawi, wajib kita kena suwi sawi. Tapi kalau imam tinggal suwi sawi, kita suwi sawi. Boleh. Suwi sawi boleh. Nampak tak tu? Saya nak pergi kot lah macam kau-kau dah. Kamu tak ada pula. Tak ada pula. Nak tanya-tanya okay. Masa nampak nak hobi dah weh. Masa banyak lagi weh. Tanya weh banyak sikit. Lama tanggung lagi satu. Nyanyo. Kawe pun nyanyo. Demo pun nyanyo. Gitu. Gitu. Kali lagi. Maka dia kata dalam masalah ini kata Syekh Ramli termasuk termasuk dalam bab orang wafik juga. Sekira-kira ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun sebagai hukum di atas. Kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muafiq. Tidak dibilang masuk dalam orang muafiq yang diberi keuzuran tinggal tiga rukun yang panjang-panjang. Hanya diberi hukum apa? Hukum orang muafiq. Kena kira sini, kena kira. Tidak dibilangkan masuk dalam orang muafiq yang diberi keuzuran tinggal tiga rukun. Hanya diberi hukum orang muafiq yang sengaja tinggal baca air dengan sengaja ni. Ingat jaga. Ibnu Hajar ni yo kata ni masbuk. Dia ni masbuk. Lepas tu bila dia masbuk, Masbuk, boleh tak dia nak tinggal rukun tiga panjang-panjang? Tak boleh. Tak diberi nama muafiq yang diberi kebenaran untuk tinggal tiga rukun. Hanya diberi hukum orang muafiq yang sengaja meninggalkan baca Fatihah. Sebab tu mengikut Ibnu Hajar ni, ia boleh sampai kepada sujud saja. Nampak ni, nampak depan lagi. Kalau ia tak itu, ia tak buat keputusan sebelum pada imam sampai ke sujud, tak buat keputusan mana-mana masa tu. Tengok depan lagi. Tengok dah, lagi kita nak video bit ni. Tidak termasuk dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya. Tak boleh. Dia mengikut siapa? Ibnu Hajar. Tak boleh tinggal tiga rukun daripada imamnya. Sebab apa tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun? Tidak dimaaf tu sebab apa? Kerana dia, orang tu tadi tu, orang muafiq tadi tu, dia tadi tu meninggalkan bacaan dengan sengaja, meninggalkan baca Al-Fatihah dengan sengaja. Dibilang kata dia tu tinggal baca dengan sengaja. Hera, apa ada tu? Kalau kira dia kena bangun daripada tasyahud dah untuk bersama imam pada baca tiba-tiba dia tu nak baca lagi tasyahud, maka mengikut Ibnu Hajar, dia ni dikatakan orang yang meninggalkan bacaan dengan sengaja. Boleh? Bila kata meninggalkan bacaan dengan sengaja, sama dengan hukum orang waswah dulu. Ingat tak? Orang waswah dulu, orang waswah dulu tu dikira serupa dengan tinggal sengaja ni dah. Sebab tu lah tak diberi kebenaran dia tu. Nampak tak? Nampak-nampak? Tak nampak? Nampak juga? Nampak pun nampak lah. Kerana dia tu, orang tu tu meninggalkan bacaan dengan sengaja. Dikatakan orang yang tinggal bacaan Fatihah dengan sengaja. Ya sengelang tu, sengaja. Sengaja betul. Mu ni apa tak kerti? Kacau. Dia buat orang hot tak itu ni. Dia rasa kalau dia tak tahu hukum ni, dia rasa tak sudah tak baca. Benda walaupun sunat, kalau tak baca pun rasa tak sudah. Tak sudah. Supaya dengan semayah hari raya tu lah kita tahu. Hari raya ni sunat apa? Sunat takbir. Takbir 7 mula-mula, takbir 5 rakaat yang kedua. Takbir kata tu imam tak takbir, terus baca Fatihah lalu. Terus baca Fatihah lalu. Boleh tak semayah? Sah solat. Tak jadi batal kerana itu sunat saja. Tapi makmum ni tak sudah. Hok tak tahu apa lagi. Subhanallah. Ada. Subhanallah mata. Qanun imam bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah supaya imam tu takbir. Imam lupa takbir. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah. Amin. Subhanallah. Tapi sebelum subhanallah tu amin dulu sekali. Amin. Subhanallah pula. Kalau imam tu tak takbir lagi. Dia rasa tak sudah. Sampai kepada tu imam subbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Ada? Berlaku. Berlaku dalam masyarakat begitu. Ada sehingga ada juga. Habis dah bila imam teruskan baca teruskan rokok, teruskan sujud biasa. Langsung. Bila naik rokaat yang kedua, takbir 5 kali. Biasalah. Suara subhanallah tu bunyi tu kurang dah sikit. Tak ada salah. Ada juga belum tu imam nak salam, subhanallah, ada suara. Subhanallah. Hok tu tak puas hati benar tu. Wasa tak sudah kalau Jumaat hari raya setahun sekali dua ya. Tu. Lepas tu sembahyang tu jadi tak luput takbir tu pula rasa orang kampung ni rasa tak sudah. Padahal benda tu sunat saja. Bukan imam sendiri, kalau dia terus masuk dah bismillah, dia tak sunat dah ulang takbir, kerana dia sudah masuk benda wajib dah, masuk bismillahirrahmanirrahim dah, alhamdulillahirrabbilalamin, dia tak boleh dah nak ulang behok dia tu. Kalau imam tak erti juga, imam takbir pula Allahu Akbar, nah, imam pula takbir. Apa lah, tak erti juga imam pun, tak sunat dah dia. Kalau nak takbir juga, hei, tak jadi. Batal. Batal boleh. Solat semai sunat kita batal boleh. Hai, batal. Semula. Kalau nak takbir juga. Tapi tak semai ni. Hei, tak jadi. Tak sedap lah, tak puas hati. Tak puas hati. Semula. Orang tak kata apa, orang makmum tak kata apa, mujur ya. Apalah tu nak royak kata ni. Begitu juga. Kalau dia tak sudah. Tak baca tasyahud awal. Tiba, padahal dia tu dikatakan orang yang meninggalkan baca. Dia kena bangun sekali dengan imam. Hukumnya dia ni. Hukum orang ni. Hukum masbub begini ni. Jika makmum tu. Itu. Mana ni? Jika makmum itu. Wajib dia sebenarnya baca apa dia. Makmum ini wajib ia sempena bacaan Fatihah. Ingat tak? Tu. Dia kena baca Fatihah. Padahal Ibnu Hajar kata dia ni tak masuk dalam bab muafiq. Tapi muafiq mana? Muafiq yang tidak dimaaf ketinggalan tiga rukun. Tapi masuk dalam muafiq yang sengaja tinggal bacaan dengan sengaja. Nampak tu dah. Yang muafiq ada dua ke dulu, ingat tak? Muafiq yang dia tak sengaja tinggal bacaan, dia baca tapi tabiat dia lambat je. Maka tabiat bacaan dia lambat tu buat syarat tu bikin kebenaran dia tinggal tiga rukun panjang-panjang. Tapi ada sejenis muafiq yang waswah masalah. Atau muafiq yang sengaja tinggal baca betul-betul. Dia muafiq masa kesempatan ada untuk nak baca bersama imam, tapi tak baca, sengaja tinggal. Bagi mereka ni wajib kena baca Fatihah. Wajib kena baca Fatihah. Habiskan Fatihah. Tapi tiga rukun panjang-panjang tu tak diberi kebenaran. Mungkin kena baca Fatihah habis-habis sebelum imam turun sujud. Kalau imam turun sujud, mung tak habis lagi, mung kena muafaraqah. Tak beri pilihan apa-apa dah kepada mung. Kena muafaraqah ya. Nampak tak? Nah, tu lepas dah tu. Ni buat kerja jaga tu. Kerana dia tu meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya makmum tu. Nampak tak? Jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud, gak? Tak apa, bahawa dia mendapat rakaat itu. Nampak tak tu? Berarti tadi kena tulis juga. Di orang muafiq tu kena tulis sikit. Tidak termasuk dalam orang muafiq. Tadi tu. Mengikut Ibnu Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam orang muafiq. Yakni orang muafiq yang diberi keuzuran. Orang yang muafiq yang diberi keuzuran Tinggal tiga rukun dari imam. Hanya diberi hukum Orang muafiq yang sengaja tinggal bacaan. Habis itu. Nampak tu jaga dah. Sebab tu lama kita muskil pula. Kerana bila diberi hukum muafiq dah, sebab apa tak beri tiga rukunnya? Ni kena kira belum sujud apa pula. Itu kena tahu tau. Orang muafiq yang dimaksud ni orang muafiq yang diberi kebenaran tu tak. Orang muafiq yang diberi kebenaran untuk tinggal tiga rukun tu tak diberi. Hanya dikatakan orang muafiq yang yang sengaja tinggal. Faham tak? Boleh tak? Berarti kata Ibnu Hajar, ia ni tidak termasuk dalam muafiq yang diberi kebenaran tiga rukun. Hanya termasuk dalam muafiq yang sengaja tinggal. Maka bagi dia tak dimaafkan tiga rukun tu kerana dia sengaja tinggal. Hukum dia, jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaannya, dapat menghabiskan bacaan fatihahnya, dia dapat habis fatihah dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud. Dia sempat rokok, dia dan rokok sebelum imam turun kepada sujud. Ha, maka hukum dia ni bahwa kalau tu khabar situ nampak tu apa nama jawab jika ada situ. Tapi mari bentuk jawab tak lah, tapi kita kira susun jika yang nak jawab dah. Tapi bahwa dia bukan dia jawab. Maka kan ha, tu bahawa dia bahawa jawab tu. Jika makmum tu dapat sempena fatihah sebelum imam sujud, maka dia tu ha, senang sedap gitu. Maka dia bahawa dia, dia makmum tadi tu mendapat rakaat itu. Rakaat itu dikira untuk dia kalau dia sempat rokok sebelum imam turun sujud. Jika dia tidak sempat, jika dia makmum tadi tidak sempat menghabiskan, ha tu sebab tu kita tahu menyempurna di mana menghabiskan. Jika dia makmum tadi tidak sempat menghabiskan bacaan fatihahnya, tak sempat nak habis, duk iyyaka na'budu. Ha, boleh diwaswah tak kena. Ataupun tak waswah pun. Ya lama baca kejadian dia betul, tapi masalah ni tak boleh. Tak boleh dia. Dia tidak sempat menghabiskan bacaan fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud. Maknanya apabila imam turun kepada sujud sedangkan dia belum habis fatihah lagi. Tak habis fatihah lagi, imam sujud dia, Allah. Dia ni barulah walat siratul ladzina an'amna. Nu Allah dah. Ni buat an'amnya baru. An'amnya. Ha, sampai di situ dia kena buat hendaklah ia niat mufaraqah. Wajiblah ia niat mufaraqah, niat bercerai daripada imam. Tak boleh kena ikut imam juga. Tak ada pilihan untuknya untuk mengikut imam. Kerana dia bukan jadi muafiq biasa yang diberi kebenaran oleh syarak dak. Nampak tak tu? Nampak tak? Nampak nampak ah. Yang kena tua yang dia fikir apa tu? Lama dak fikir masya-Allah. Dia nampak masjid rumah dia. Begitu. Oh lama dia tu dia nampak kawan dia sang rata gitu. Tak ada masalah. Ia mata otak yang kena turut kitab sama. Saya baca gini je turut kitab. Tujuh untuk kitab. Kita ngajar bukan jenis pesing untuk cerita, cerita hukum-hukum, ceramah-ceramah kita dah. Ngajar berkitab. Bila ngajar berkitab jadi nak pergi turut kitab semata. Turut kitab. Lepas tu masalah faham daripada kitab tu. Bukan yang ambil masalah luar mari sangat dah waktu. Waktu laha pula. Laha pula. Jadi masalah yang faham daripada kitab tu. Ha, tu dah. Ha, lagi sikit. Maka dia ni tidak kesempatan. Akhirnya hendaklah ia, wajiblah ia niat mufaraqah, bercerai daripada imam. Tak ada ada pilihan untuk mengikuti imam, dah tak boleh. Kena mufaraqah semata. Engkau ni taksir kan. Ha. belum. Soalan pun ada banyak ni. Pak marah pun ada lagi tu. Dan kalau ada masa tu, insyaAllah tak ada. Saya jawab dari lewat hari. Mana dah tak ada? Wajib dia kena niat mufarakah. Lepas tu bila mufarakah dah, aku bercerai dari imam. Imam tu sujud dah. Kita tu niat mufarakah bercerai dari imam. Masalah dia. Dan hendaklah, wajiblah bila ia bercerai dari imam dah, setelah dia niat bercerai daripada imam, hendaklah ia, makmum tadi tu, meneruskan, langsungkan sembahyang seorang diri. Main seorang diri dia lah, baca Fatihah, rokok, bebas dah. Kalau orang waswah, merdeka. Merdeka daripada imam dah. Bebas. Nah mana, kamu nak pergi siapa ke bergelar pun. Berjam-jam pun lah. Apa je pun. Jadi kira dah. Maka dia kata, meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan-peraturan sembahyang telah. Rokok, sujud, antara dua sujud, sujud kedua bangun. Itulah mengikut peraturan cara-cara kaifiat-kaifiat sembahyang. Langsungkan. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, maknanya jika ia menyalahi, tidak mengikut ketetapan hukum ini, apa makna? Dengan bawa mengikut akad imam lagi, tulis itu, ketetapan hukum, menyalahi ketetapan, menyalahi ketetapan. Sebenarnya ketetapan hukum ni apa? Hukum ni menetapkan bahawa dia mesti mufarakah dari imam. Tiba-tiba dia menyalahi ketetapan hukum itu, tulis itu, dengan bawa mengikut ia akan imam lagi. Mengikut ia akan imam lagi atau tidak niat mufarakah. Atau tidak niat mufarakah. Ha tu. Tu orang panggil dikatakan menyalahi ketetapan. Habis itu. Menyalahi ketetapan. Ketetapan hukumnya ia mesti mufarakah, tiba-tiba tak niat mufarakah. Duk kaca lagi nak turut imam. Kaca lagi nak turut imam. Nak turut juga imam. Saya kepada imam. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya menjadi batal. Tu dia. Batal sembahyangnya. Tu kena tahu benar ni hukum wafat masbuk ni. Kena tahu semua-semua. Lepas tu klik ngajak orang kampung, we nampak kepentingan muafiq masbuk ni. Sengok-sengok orang ni, aku mari Jumaat ya, mari Jumaat ni ya. 27 semata, nak boleh 27 po. 27 po, tak reti po ni. Tu. Kalau kalau reti tu, hingga lagi boleh. Kalau tak cukup 27 pun 20, 21, 21, 2, 3 tak apa dah. Ni takut mampu siapa ke modal. Bukan kata 27 dah, siapa ke modal tak boleh. Pelik. Habis. Dia batal tak. Habis. Begitu juga dia kata, begitu juga hukumnya. Apa begitu juga hukumnya? Badan tafsir. Begitu juga hukumnya apa? Khilaf juga antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Romli. Ada satu masalah lagi, khilaf juga antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Romli. Jika seorang muafiq sedang sembahyang jamaah dengan imamnya. Dia sembahyang jamaah dengan imam dia. Sembahyang. Duk. Batmaya biasa bila rokok ya, rokok turut tu imam. Bila dia iktidak bersama imam, bila sujud bersama imam, tiba-tiba ia lupa. Lupa mari. Dah macam-macam cerita ni. Tiba-tiba ia tu, makmum tadi tu, seorang mafik tadi tu lupa. Apa dia lupanya? Dia lupa bahawa dia tu mengikut imam. Dia ingat apa ni? Tak tahulah. ingat ke siapa, ingat ke benda apa, sehingga dia lupa. Mari tengok-tengok lah. Kadang-kadang kita ni ada kat saya belak-belak kata, eh kita nak semayam jadi mu'ah ni weh. Nak semayam jumaah ni terlalu ingat ke benda lain, lupa, sehingga lupa kata dia tu sedia mengikut imam. Lupa syarat, tak ambil apa, tak apa ni, tak masalah lupa syarat, tidak kira, tak apalah lupa tu. Bila hilang daripada lupa tu, sedar tu pula tu, ha tu situlah tempatnya. Ha tu. Ni, dia kata dia lupa. Dia lupa bahawa dia tu mengikut imam semasa dalam sujud. Lupa di mana? Semasa dalam sujud. Ini umpamanya lah. Ini yang misal je ni. Semasa dalam sujud umpamanya. Ha tu. Misalnya dia tu dah sujud bersama imam, tiba-tiba ketika sujud terlalu ngantuk. Tak ngantuk tak apa, tapi fikir benda lah. Duk tengok hidung sendiri. Tengok hidung. Oh hidung ku ni macam juga dah. Macam juga hidung ku. Guna siapa? Eh tak. Dia muka tak rapat dengan tangan. Tak rapat ni. Tepung dengan hidung dulu. Nak rapat tak boleh. Oh muka. Duk fikir hidung. Ha hidung dia ni taswir masalah ya. Ha. Tiba-tiba lupa dalam sujud tu. Ha. Lepas tu semasa dalam sujud, bila dah sujud tu, kalau ni kira kira lupa belum tu lah. Ha belum tu. Belum pada tu atau sujud yang kedua kita kata. Semasa dalam sujud baru ia teringat. Bila sujud mari baru teringat. Ha kerana dah sujud ni kebiasaan orang dia. Dalam sujud ni kebiasaan manusia je tak ingat benda lain lah. Kebiasaan manusia bila dia sujud dia akan ingat kepada Allah Taala. Jadi ketika sujud tu dia akan teringat kata sembahyang. Kebiasaannya. Dia nak lupa, nak lalai ketika lain, ketika dia berdiri, ketika dia duduk. Ha. Tapi ketika sujud ni masa Allah sujud ni dia akan teringat mari. Kata dia tu makmum. Maka semasa dalam sujud masalah baru ia teringat. Baru ia teringat. Teringat bahawa dia ni mengikut imam we. Eh, wah. Oh, kawan dok ikut bapak mak ni. Kawan dok ikut bapak mak ni. Ambo kita teruk benar. Dia mengepek dari hati dia. Ngepek diri. Teruk benar. Mula dok ingat benda lah. Kita dok ikut bapak mak ni. Dia teringat bahawa dia tu mengikut imam. Ingat tu sebelum ia sempat berdiri kiam daripada sujud. Kau dulu, sekat tu, baca sekat tu. Mengikut imam. Sebelum ia sempat berdiri, sebelum ia makmum tadi, sempat berdiri, sebelum sempat berdiri. Makna apa? Maka ketika dia bangkit daripada sujud untuk mengikut imam tu, bila ia sujud, ia ingat, ah, kita duduk turut emo ni, kita duduk turut orang lain ni. Bukan duk semayang seorang ni. Duk turut, duk jumpa ni. Lepas tu lalu tu pun dia bangun. Dia sujud pun, dia terjaga, dia teringat. Biar teringat, dia pun bangkit dari sujud untuk nak untuk kiam. Masa tu imam duk kiam dah kali. Imam duk kiam dah. Tapi dia lupa kata dia jadi makmum. Lalu tu dia tu sebelum ia sempat berdiri kiam. Berdiri atau kiam. Nampak tu dah. Ini kita kata ketika ni dia bangkit daripada sujud ni untuk nak mengikut imam. Nah. Ni dia bangkit daripada sujud untuk ikut imam. Kerana dia baru ingat kata dia tu makmum. Lalu tu tiba-tiba sebelum ia sempat berdiri kiam, berdiri daripada sujud. Ya bang Allah, Allah tak bangun jadi molek lagi, didapati imamnya telah rokok rak. Atau hampir rokok. Masalah tu juga. Jadi tengok masalah kilat duduk situ ya. Duduk di tahap sepadan rokok. Ah, tu nak ui ke tak ui dia ni? Nak ui ke tak ui? Nak ui ke tak? Nak ui ke tak dia ni? Nak bagi ke tak bagi dia hukum ni? Ha. Didapati imamnya telah rokok dah. Atau hampir-hampir rokok dah. Dekat-dekat nak rokok dah. Ini pun sama juga kata Syekh Romli rahimahullah ta'ala. Syekh Romli kata, iya, seorang tadi seperti hukum orang muafiq. Belah ke dia lah. Di mana ia sekira-kira ia orang tadi wajib membaca Fatihah hingga habis dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang-panjang, ketinggalan daripada imam tadi. Maaf ke dia. Selama dapat menjagakan jarak antaranya dan imam tiga rukun lagi, ha tak apa, dimaaf kepada dia. Kalau tak dapat jaga juga, apa akan buat? Dua pilihan. Apa tu lah. Kalau jaga-jaga-jaga, akhir-akhirnya tak sempat juga baca imam sujud yang kedua nak bangun dah. Situ dua pilihan untuk dia. Kembali kepada hukum muafiq dululah. Boleh? Dua pilihan. Satunya apa? Tinggal bacaan dan mengikut imam pula pada rakaat yang baru, ataupun mufaraqah dari imam dan teruskan bacaan tu. Ha, nampak lah. Itu Ibn Hajar kata, Ibn Rambli kata, bila ke dia? Belah lah. Dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Tetapi Ibn Hajar tak kata begitu dah. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, bahawa masalah itu seperti hukum orang masbuk. Kalau makmum tu dapat rokok bersama imam dengan mempunyai tu makninah bersama imam tu, maka dia mendapat rakaat itu. Jika ia tidak sempat rokok bersama imam, yakni qodatu makninah, maka ia wajib menambahkan satu rukun, satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Tak payah lah. Dah. Tak payah tu. Ala kulihat nampak Imam Romli panggil peluah semata luar. Bagilah hukum muafiq dia. Imam Ibn Hajar masbuk. Masbuk. Tapi beza sikit masalah tadi lah. Masbuk pun apa nama, masbuk pun tak diberi. Dia kena kira baca cepat-cepat. Masalah tadi, hak lain-lain tu, masalah masbuk yang lain boleh teruskan rokok bersama imam ataupun apa, teruskan rokok. Tapi hak ni dah wajib dia kena baca. Hak tadi, hak wajib dia kena baca Fatihah. Sekarang dia masuk lagi orang yang meninggalkan bacaan dengan sengaja tu. Boleh lah. InsyaAllah tu. Senang weh. Kebiasaan dua ni jadi kilah tu. Banyak kilah. Ibn Hajar dan Syekh Romli ni beberapa masalah saja yang jadi ittifaq. Saya ingat dah boleh ada ulama tu buat satu kitab, tak ingat nama kitab apa tu. Yang ada nama tu Fi Mattafaqo apa tu. Yang ada kitab dia. Ia himpun masalah yang ittifaq antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Beberapa masalah, tak banyak lah, kebanyakan tu berlaku khilaf. Tak ada ni. Tu ngaji di Mesir juga. Sama-sama duduk di Mesir ni. Sama segu juga dah. Dapat mengaji dengan Syekh Zakaria Al-Ansari baka. Sebab mengaji dengan Syekh Zakaria Al-Ansari semua. Tapi banyak ke Syekh Romli tu mulazaman dengan ayah dia. Syekh Habudi Ar-Romli tu mulazaman dengan ayah dia lagi. Sehingga sikit-sikit jangan malaikat masalah yang nadi-nadi ya, dia dengan cari Syekh yang lain-lain. Tu dah. Habis. Ha, pergi lagi. Sikit lagi. Sikit tu. Pembicaraan hukum orang masbuk. Pembicaraan nak cara juga lagi orang masbuk. Sebagaimana dalam huraian yang lepas banyak hari lah, bahawa orang masbuk atau orang ataupun makmum masbuk, bila kata orang masbuk ni makmum dah lah. Tu kalau dia semaya seorang diri dah, tak jadi masbuk dah. Tak ada ya rakaat yang ketiga yang masbuk, tapi kena tambah bila imam salam dia bangun untuk tambah satu rakaat lagi, panggil masbuk dah. Tak panggil lah, habis masbuk je. Masbuk ni kira ketika dia jadi makmum masbuk ke muafiq ke. Bahawa orang masbuk atau makmum masbuk itu ialah makmum yang tidak sempat berjamaah dalam masa qiyam atau katakan berdiri imam ni kata qiyam dulu pula dah. Dulu berdiri lepas tu qiyam. Lepas ni qiyam ni berdiri. Allah ni. Kenapa? Tak apa. Orang masbuk atau makmum masbuk itu ialah makmum yang tidak sempat, tak sempat berjemaah, tak sempat berdiri bersama imam senih. Kata itu. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat berjemaah. Jadi tak sempat berdiri bersama imam. Tak sempat berdiri bersama imam. Hak itulah kesimpulan perkataan musannaf, tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam imam. Ha tu. Tak sempat berjemaah dalam masa qiyam imam maknanya tak sempat berdiri bersama imam. Ha tu. Sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat, hingga selesai, hingga sudah. Tak sempat sekadar masa 20 detik saat kita katakan. Ha tu. Tapi boleh di ada yang kata 21 atau yang kata 19, gitulah lebih kurang, tak lebih pada tu dah. Dia tak akan turun sampai ke 10 dah. Lebih kurang tu. Kalau ada urut pun lebih kurang tu. 20, 21, 22, 18, 19, 20. Duk gitu. Lebih kurang. Takriban tu. Kira lebih kurang tu. Kita tak 20 lah. Kita tak 20. 20. 20 detik. 20 saat tu. Ia tak sampai sekadar masa 20 tu. Yang mana yang membolehkan. Yang mampu ia. Ia makmum tu. Membaca surah Al-Fatihah hingga tamat. You can check out dulu ni. Hak dulu ya tu. Memboleh baca tu mengikut pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Ni kita bahas dah dulu. Bahas dah dulu. Malaikat orang hak baru main ngaji hari ni, dia pening sikit lah. Dia kena tengok dulu pula hari lagi. Tapi orang hak dulu lepas mari dah, hak ni dia pasal puah pula. Puah. Kalau sebut kan check out dulu, puah dah, tahu dah. Umpamanya, kita misal pula. Contohnya seorang makmum masuk bersembahyang jemaah lah. Seorang makmum dia masuk bersembahyang jemaah lewat. Lewat sikit. Ha tu. Lewat sekadar mana? Imam baca Fatihah ada masalah. Amin. Orang lain amin semua dah. Dia mari tu lewat sikit. Ini terlewat sikit. Mari itu tu. Ha dia tengok yang misal. Iaitu hok kata jemaah lewat tu misalnya. Ketika imam membaca surah Al-Kafirun masalahnya. Baca Al-Kafirun dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca tu pula hampir tamat dah. Baca dekat-dekat dah habis dah. Hampir dah habis dah. Dekat-dekat habis dah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Sampai ni wala antum abiduna ma a'bud. Tu imam sampai situ dia bawa Allahu akbar. Sempat kejap je lakum dinukum waliyadin. Sekat tu je bapak masuk. Ha ni kira pada rakaat pertama betul kan. Lakum dinukum waliyadin. Ha dia tu masa tu dikatakan orang masbuk. Malaikat imam senyap lama pula. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah lah pula misalnya. Imam sana baca surah lah pula. Atau imam senyap lama. Senyap diam sehingga masa yang makmum berdiri tu bersama imam saat itu luar pula. Maka ketika tu dia muafik namanya. Tapi ni kira pada adatnya dia lakum dinukum dah. Rokok lah. Membaca surah Al-Kafirun hampir tamat, dekat-dekat selesai, dekat-dekat dah sudah pada rakaat pertama. Habislah. Makmum itu dinamakan orang masbuk. Sebab apa dinama orang masbuk? Kerana masa qiyam berdiri imamnya itu tidak sempat dan tidak memboleh ia membaca Al-Fatihah hingga selesai. Dah sudah. Kerana masa qiyam, masa berdirinya bersama imam tu. Cakap itu. Masa qiyam berdiri imam. Kecek belik-belik. kerana masa qiyam atau masa berdiri imam tu. Jadi masa berdirinya bersama imam itu. Gitu sebenarnya. Kerana masa qiyam berdiri imam. Masa yo yo sebab apa orang kata qiyam atau berdiri? Ya sebab kita kita belik. Musanya nak kita nampak tak? Ni berdiri maksudnya qiyam lah, qiyam. Qiyam tu. Qiyam untuk nak baca tu. Qiyam. Tapi bila baca susung gitu, buat dia jadi pening. Kerana masa qiyam imamnya. Ha, asalnya gitu. Atau masa berdiri imamnya tu. Ha, situ. Baiklah. Masa bila sampai situ pun kita rasa tak sedar lagi. Kerana masa qiyam imamnya. Kira apa imamnya? Kira di kita ni, kita makmum. Masbuk ni kira di kita, bukan kira di imam, kira di kita. Kali itu masa berdiri imamnya dengan mana? Masa berdirinya bersama imamnya tu tidak sempat dan tidak memboleh ia makmum tadi tu membaca Al-Fatihah hingga selesai. Lakum dinukum waliyadin. Nak lama mana situ? Kalau nak baca pun tak sudah Fatihah. Tapi wajib kena baca juga. Bacalah. Baca dulu. Baca suka dah boleh. Baca. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Serokok sekali imam. Dia jadi masbuk ya. Ha, jangan baca. Setengah orang baca habis juga. Dia tahu tak? Dia tak tahu kata dia masbuk ke muafiq. Sebab tu menyebabkan dia baca juga Fatihah tu. Baca-baca juga. Lakum dinukum waliyadin. Dia nak baca Fatihah juga habis. Tak puas hati kalau tak boleh baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dia pegang hadis tu lama. Dia pegang hadis tu. Dia pegang hadis tu sampai ke tak tahu kata kelakuan masbuk. Dan muafiq tu apa yang kena buat. Tu hadis tu kira pada dasarnya. Tapi kita jadi makmum ni, Fatihah kita ditanggung imam. Fatihah kita ditanggung imam. Dah nampak dah. Dan tidak membolehkan ha, tetapi ha, habis kata tu masbuk namanya. Tetapi sekiranya seorang makmum tu masuk berjamaah sembahyang isyak, ha, misalnya sekiranya seorang makmum itu masuk berjamaah sembahyang isyak. Jemaah sembahyang isyak. Tak apalah. Makmum tu masuk berjemaah sembahyang isyak. Faham tu? Jadi makmum itu niat mengikut imam dalam sembahyang isyak. Ha, termasuk jemaah mana niat turut imam lah, niat turut imam. Makmuman lillahi ta'ala. Allah. Dia niat makmum, jadi makmum dalam sembahyang isyak masalah. Misalnya. Ketika tu, ketika imamnya hendak memulakan bacaan surah Ad-Duha masalah. Ni hak tadi lah ni dah. Masalah tu lah ya. Cuma dia tukar uslub je. Kalau dia kata sepuluh tadi pun tak apa dah. Umpamanya seorang makmum masuk bersembahyang berjemaah lewat, iaitu ketika imam membaca surah Ad-Duha. Masalah. Supaya sama ya hak tadi. Tapi saja dia nak tukar. Tetapi sekiranya seorang makmum tu masuk berjemaah sembahyang isyak, masalah. Ketika imamnya, imam makmum tadi hendak memulakan, hendak memula, sini tempat munculnya, hendak memulakan baca surah Duha. Hak tadi imam hampir nak sudah, nak tamat surah. Dikatakan dia tu masbuk. Hak tadi pun surah Kafirun pun, kalau imam memulakan Kafirun sempat nak baca Fatihah. Kalau Kafirun tu lama. Dikatakan masbuk, muafiq juga tadi. Kalau imam memulakan Kafirun. Tapi hak tadi imam hendak nak tamat Kafirun dah. Hak tadi. Hak ni imam hendak memulakan baca surah Al-Duha. Musalli ambil wadduha ni kan, banyak sikit wadduha. Nampak mudah. Wadduha wallayli idza saja. Tu. Bila baca surah Al-Duha tu selepas Fatihah itulah. Baca surah Duha selepas Al-Fatihah tu. Waktu maklum dah. Waktu maklum semua dah. Haa tu. Habis itu. Haa dah. Dia masuk tu ketika imam hendak memulakan bacaan surah Duha lepas Fatihah. Lepas tu apa dia buat? Makmum itu dinamakan muafiq. Sebab apa? Kata muafiq kerana masa berdiri imamnya, brother. Kerana masa berdirinya bersama imam tu, nah gitu. Sempat ia makmum tadi membaca surah Al-Fatihah mengikut pembacaan huruf orang ramai. Sempat nak baca duha ni lama. Mungkin lama pada Fatihah lagi. Lama lagi, lebih pada 20. Berapa tak bisa kira juga, tapi banyak lama. Wadduha wallaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa man qala illa akhrahu lama juga. Nak kira baik sendirilah. Ha, sebab tu Musa dia kata orang masbuk ke atau makmum yang masbuk ke, hukum apa? Hukumnya masbuk tadi dimaafkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Tak apa, tak baca-baca Al-Fatihah pun tak apa. Ni maksud dimaaf ni sekiranya imam tu masuk rokok dah. Ya dah, dimaafkan meninggalkan Fatihah sekiranya imam dia tu rokok dah. Ada tak? Imam rokok, Allahu Akbar. Yang mari tu imam rokok dah. Yang takbir ketika imam rokok dah. Ketika tu makmum tu dimaafkan meninggalkan, tak payah baca Fatihah. Sebab apa dimaaf? Kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca. Ha, dia kecek belik tu. Tak apalah. Surah Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebagian saja. Masalah meninggal ni, meninggal bacaan ni, ya dua masalah. Meninggalkan dimula ataupun meninggalkan di tengah. Berhak. Dua masalah masbuk. Masbuk ni dua masalah. Masalah pertamanya dia sempat ketika imam rokok dah. Hak tu dia dimaafkan, tak kena, tak payah baca dah. Dimula lagi. Ataupun dia sempat dengan imam di apa? Wala antum abiduna ma a'bud. Dia pun dapat baca juga sikit sampai kepada maliki yaumiddin. Imam rokok. Ha, maka masa tu dia pun meninggalkan bacaan Fatihah juga, tapi meninggalkan yang belum baca. Faham tak dah? Banyak ni kita pun kadang-kadang Allah. Mudah-mudah. Tapi bila kita kira jadi susah pula. Susah sampai ke silap tu. Kalau baca buat main maksud pula tu. Okay dah, tengok dah. Haa tu. Sebab tu kadang-kadang sedap baca kitab tu roh. Sedap kita baca kitab tu roh kerana kita boleh kaji. Kaji Hak Musanna kira tu. Kitab baru-baru tak kira apa dah. Tengoklah ni terjemah je, terjemah. Asalkan boleh terjemah semata. Ada silap maksud banyak. Sehingga daripada kitab Umum Barohin, ada terjemahan kitab Umum Barohin kepada bahasa Melayu. Ada tu. Kalau kira semua, banyak silap maksud juga tu. Dengan murad ulama kalau kira. Boleh jadi, wallahu alam lah. Tamai banyak. Ha, nak boleh juga. Tak lu tak apa, masalah tak masalah. Masalah tidak ada masalah. Yang ada masalahnya tak jawab masalah. Tak sempat nak jawab masalah tu masalah. Hantar masalah tidak ada masalah. Yang ada masalahnya tak sempat jawab masalah. Kalau kita kira ni dulu lah. Kira dulu. Ada yang perlu pahal tu, kena pahal lah lah. Kalau tuan soal tu, ya ada hajat dia juga tu. Nanti. Ya Allah. Ya. Doa we boleh cepat. Cepat sikit. Habis tu. Maka dia ni, siapa di mana lah tau. Siapa di pada. Kia ibarat. Kia ibarat. Kerana surah Fatihah yang belum dibaca, sebab apa dimaaf? kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca, yang ia belum dibaca, dia tak baca lagi. Ini masalah yang dia menjadi makmum ketika imam dia rokok lah. Berartinya Fatihah dia tu belum dibaca. Eh, atau sempat dibaca atau pada belum dibaca. Kerana surah Fatihah yang sempat, yang belum, yang sempat dibaca sebagian saja. Tak ni lah. Hak tadi belum dibaca dimula lagi. Ataupun sempat dibaca sebagian saja. Sekiranya dia tu dapat jadi makmum ketika imam baca sikit lah. Tak apalah. Ala kulihat, Fatihah yang belum dibaca ataupun Fatihah yang sempat dibaca sebagiannya tu oleh makmum itu, semuanya ditanggung oleh imamnya. Itu ya. Semuanya, semua Fatihah tu ditanggung oleh imamnya. Kita kadang-kadang kita berat dengan lafaz ditanggung tu sampai kita tak berani jadi imam pula. Oh, tak boleh lah aku ni bila jadi imam kena tanggung Fatihah tu. Nampaknya tanggung tu jadi kena pikul berat ambil Fatihah lemak. Sebenar maksud ditanggung tu apa makna? Maksud ditanggungnya yakni kerana Fatihah imam dia tu syarat memadaikan dengan bacaan imam saja. Itu makna gitu. Faham? Kerana Fatihah para-para makmum yang tak sempat itu syarat memadainya dengan bacaan imam. Itu makna ditanggung. Kalau huraikan qadatu dia tak rasa berat sangat. Ni baca makmum semua tu ditanggung oleh imam. Aku pun tak wani di imam nak kena tanggung hak dia semua. Ha, dia faham kot tu. Ditanggung begitu. Tanggung sampai nak pikul berah gitu. Berat sungguhlah. Siapa kita tak wani di imam lah. Takut baca, saya ni baca bawa kena aje. Betul tapi jadi tak sedap ah, kena bagi orang hak kori lah. Jadi imam bawa dah tanggung sedap. Akhir tak jadi imam kat kita pun. Padahal kita pun baca kena dah cuma tu. Kena kira balik dah ditanggung maknanya dipadai, diterpadakan dengan bacaan imam tu tadi. Syarat wajib cukup dah tak apa imam je. Bakal madan dengan imam je. Madan dengan imam je. Ditanggung. Habis itu. Syarat-syarat masbuk seperti berikut. Ini yang nombor tiga yang saya sebut. Syarat nak boleh katakan masbuk tu eh. Syarat nak boleh dinamakan seorang itu seorang yang masbuk seperti berikut. Satu, hendaklah imamnya itu suci daripada hadas dan najis. Imamnya, imam bagi masbuk kan itu, suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas kecil dan besar atau dan najis. Najis yang tiada dimaafkan oleh syarak lah. Mesti suci. Bermaknanya kalau terdapat pada rakaat itu, kata imam tu ada hadas, tak berwuduk lagi, maka orang tu tak dinamakan masbuk. Maknanya tanggungan solat tadi. Dah. Tanggungan rakaat tadi tak dikira. Tak dikira. Dah tu dah. Nak boleh tak imam tanggung tu, imam tu kena suci daripada hadas dan najis. Bagaimana kalau ternyata kata imam itu ada tak berwuduk lagi tapi dia jadi imam. Kita sembahyang takbir tu ketika dia lakum dinukum waliyadi, kita rokok bersama dia. Rokok bersama dia. Baik tu dah. Rokok bersama dia. Lepas tu nyata lepas pada tu. Ataupun kita kata akhir rokok yang terakhir ke masalah taswir tengoklah. Tak boleh tengok. Ya imam tu kena mutatahhir. Kena suci diri. Kalau kita sebutlah mutatahhir maknanya dia suci. Daripada hadas dan daripada najis yang tiada dimaafkan. Yang kedua, hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Umpamanya rakaat yang kelima masalah. Dia mari-mari itu tu imam duk sembahyang rakaat yang kelima. Rakaat yang kelima tu imam makmum belakang tu dia tu iman ni bila lebih tu iman dah. Ha, bila dia semaya dah rakaat yang keempat, tiba-tiba imam bangun pula, Allahu Akbar, sama rakaat yang kelima. Pada masa tu makmum semua wajib duduk, tak haruskan makmum ikutkan imam tu. Kerana imam ketika dia bangun sambung rakaat yang kelima, ambil kitab mana rakaat yang kelima, dia lupa tu. Rakaat yang kelima tu kira-kira saja, bukan rakaat sungguh. Hakikat wakil tidak ada rakaat yang kelima, ada rakaat yang keempat je. Cuma rakaat yang kelima tu kira-kira saja, kerana dia lupa imam ataupun dia sengaja. Sebab itulah makmum tak diharuskan ikut imam, kerana imam ketika bangun tu tak sunyi daripada dua kelakuan. Wa emonya imam itu sengaja nak bangun sambung rakaat yang kelima. Maka bila dia sengaja, batal sembahyang imamnya. Sembahyang orang yang batal tak harus kita ikut. Ataupun imamnya bangun ketika tu kerana lupa. Maka bila dia lupa, tak batal sembahyang imam. Tapi perbuatan orang lupa tak boleh kita tunggu. Sebab itulah makmum disuruhkan duduk sejada. Masa tu. Tak apalah pohok dan memari mula-mula ni. Yang muskilahnya datuk tu. Baru mari. Tengok imam tu. Rakaat yang kelima kira-kira. Haa tu. Tiba-tiba Allahu Akbar. Imam berokok. Makmum nanti tunggu. Masa tu makmum tu video pilihan juga. Pilihan. Satunya umat mufarakah dari imam, ataupun menunggu imam turun. Tunggu imam untuk turun bersalam sekali. Boleh dua pilihan. Tapi tak boleh tunggu kerana itiman dua jalan tu. Kerana yang bangun tu ada dua itiman imam. Kadang-kadang sengaja atau lupa. Kalau sengaja je batal. Tapi kita tak tahu tu lah. Sebab tu kita duduk jadi duduk saja tu. Masa tu. Lalu tu yang ni, Allahu Akbar. Dia sempat rokok dengan imam pada rokat yang lebih tadi. Kira tak masbuk? Tak dikira. Rokat tu tak dikira. Maknanya tak dipanggilkan masbuk. Dipanggilkan masbuk. Tu. Habis itu. Dah. Yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk itu, wajiblah makmum yang masbuk itu sempat rokok. Kena berkesempatan rokok bersama imam. Sempat rokok ini berkesempatan rokok bersama imam. Ya, sempat rokok bersama imam. Maksud masbuk ni ya kena dapat sempat rokok. Bermaknanya kalau dia sempat ketika iktidal dah, tak panggilkan masbuk lah. Dia kena kira ketika rokok dan mempunyai, bukan rokok saja, dan mempunyai tumakninah. Rokok serta mempunyai dan ini nampak serta. Sempat rokok serta mempunyai tumakninah. Dapat tumakninah dalam rokok tu. Mempunyai tumakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Faham dah? Sebelum imam bangkit daripada rokok. Sebelum imam bangkit dari rokok, ia sempat rokok bersama imam. Dan dalam keadaan rokok itu, ia sempat tumak ninah pula bersama imam. Ha, tu baru dikatakan masbu. Situ fahamnya, kalau ia sempat rokok tapi tak sempat tumak ninah, tak panggil masbu. Ataupun tak sempat rokok, mari sempat diiktidal, tak panggil masbu. Boleh? Tak ada hukum kan masbuk dia. Tu. Tapi wajib juga kena tunggu imam. Tapi tak panggilkan masbuk makna ni. Dalam istilah ni, kalau nak panggil juga, panggil masbuk kira-kira. Muafiq kira-kira. Gitu je lah. Tapi masbuk pada istilah tidak, atau muafiq pada istilah tidak. Tu dia. Dan mempunyai tumakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Boleh faham dah? Kalau dia dapat tumakninah, kalau dia dapat tumakninah dalam apa, setelah imam bangkit daripada rokok sampai kepada hak qiyam dah, tika tu tak boleh. Tak boleh makan masbuk. Habis. Harap ayah li Musa ni buat contoh pula. Contoh pertama. Nak bagi kita nampak sungguh padahal cukup dengan satu ya. Contoh, tapi nak buat juga 2 3 4 5 ni. Nak bagi kita tahqiq lagi. Setengah daripada makmum itu ada, setengah daripada makmum itu ada. Ha ni, tumpu perhatian pula. Tumpu perhatian. Habis dah. Ni buat contoh pula. Eh, setengah daripada makmum tu dalam masjid tu ada setengah dari kalangan makmum. Pada mulanya pada rakaatnya pertama masalah. Setengah daripada makmum tu pada mulanya pada rakaat yang pertama masalah. Dia adalah orang muafik. Rakaat pertama dia orang muafik. Sebab apa dia muafik? Kerana dia sempat berdiri bersama imam 20 detik. Sempat. Nah, sekat tu. Di dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya, ia terlewat. Kitab ni musnah kita buat juga tu tentang-tentang. Kena baca sikit-sikit malam tu. Dah, kadang-kadang kita tukar kita main-main kot ni. Di dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya, maknanya selepas daripada rokok bersama imam masalah, dia pun kita kata apa? Dalam menunaikan peraturan. Ni tasawir rupa. Cuma tengok lagi. Pada mula-mulanya pada rakaat pertama tadi, dia orang muafik. Bila imam rokok, dia rokok. Nah, bila imam iktidal, dia iktidal. Selepas daripada rokok bersama imam, dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya. Seperti sujud. Masalah. Tekok lepas pada selepas daripada dia iktidal ni. Apa dak ni? Jaga-jaga. Bila imam itu takbir, Allah, kita tasbih rupa dulu. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dia pun sempat takbir dimula lagi. Arrahmanirrahim, maliki yaumid din. Dia tu jadi orang muafiq. Dia pun baca Fatihah habis dah. Kerana tu imam tu baca surah panjang ke? Baca lagi. Akhirnya bila imam rokok, dia pun rokok. Allah. Masalahnya lewat sikit dia. Tu. Rokok sudah tu. Teka suruh sujud. Apa? Duk antara dua sujud, sujud yang kedua, dia tu baca sunat banyak lah. Lewat-lewat, terlewat. Tu. Dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyang. Ni kita misal seperti sujud. Dalam menunaikan peraturan sembahyang, yakni dalam menunaikan sujud masalah. Ia terlewat, ia terlambat. Lambat sikit dia, sujud lambat, duduk antara sujud pun ngok ngik ngok ngik ngok ngik ngok ngik posika buruk. Gi. Ngok ngik ngok ngik ngok ngik gitu. Lepas tu belum sempat ia bangkit qiyam. Belum sempat. Sebelum berkesempatan ia bangkit qiyam, bangkit untuk berdiri pada rakaat yang kedua masalah. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak tu. Nampak orang baca je lah. Nampak orang baca je. Masa Allah tak nampak lagi. Ia kena wisuh buat juga kena. Padahal dulu dah surah. So tak padahal lah. Padahal lah sehari je kata. Jadi hari imam. Imam sujud, dia pun sujud. Makmum ni pun sujud. Sujud sekali. Tapi ketika sujud tu, dia lambat sikit. Dia lambat. Dah tu dah. Imam bangun dah, Allahu Akbar. Jadi ketika sujud tu, dia sujud lambat sikit. Tok imam sujud lama, dia tak sujud. Tok imam bangun, dia tak bangun lagi. Rabbik firli, dia baca subhanallah rabbiyal a'la, dia bila sapa sebelah kali. Mek fadilat aja. Papa baca subhanallah bin Allah tu, Allahumma Allahumma Allahumma laka sajadtu. Sudah. Walaka bika amantu walaka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi quwwatihi wa tabarakallahu aslul khaliqi. ada ke sunat-sunat lewari kan, baca lama jagoyo. Bangun mari Tok Imam bangun lah. Akhirnya tiba-tiba imam dia kata, belum sempat ia bangkit, belum sempat ia ia makmum tadi tu bangkit qiyam, bangkit untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Imam tu sudah bangkit dah, imam sudah baca dah. Tiba-tiba imamnya telah rokok, oh, rokok untuk rakaat yang kedua, rokok untuk rokok untuk rakaat yang kedua. Dia baru, dia makmum tadi baru untuk qiyam rakaat kedua. Tiba-tiba imam sudah rokok pada rakaat yang kedua atau hampir rokok. Hukum makmum itu ialah orang orang masbuk katanya. Ha tu. Rakaat pertama muafiq, rakaat yang kedua jadi masbuk. Tengok tu, tengok tu. Hukum orang makmum itu ialah orang masbuk. Jika ia makmum tu sempat qiyam, kalau makmum tu sempat qiyam berdiri bersama imam dan terus rokok sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka ia mendapat rakaat itu. Jika ia makmum tu sempat qiyam, sempat berdiri bersama imam dan terus rokok, langsungkan rokok, rokok tu langsung rokok, terus rokok tu sebelum imamnya, sebelum imamnya bangkit daripada rokok, sebelum imamnya iktidal, maka ia ia ia ia makmum tadi tu mendapat rakaat itu. Boleh rakaat tu. Baca Fatihah tak, tak baca lagi? Tak apa, dimaafkan dia meninggalkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah tu. Dimaaf. Karena imam sudah tanggung, sudah memadai dengan bacaan imam dah. Itu masbuk. Bermaknanya masbuk ni boleh berlaku tiap-tiap rakaat. Kadang-kadang rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muafiq pula, rakaat yang keempat masbuk. Kadang-kadang rakaat pertama muafiq, dua muafiq, tiga muafiq, tiga, empat masbuk. Kadang-kadang muafiq semua, kadang-kadang masbuk semua. Begitulah dia keadaannya. Ha, tu kira. Jangan tu sengok oi kampung silap pahal lagi tu. Dia anggap kata orang yang sempat takbir dimula bersama imam tu lah, tu lah orang yang muafiq. Orang yang kena tambah rakaat tu lah dikatakan orang masbuk. Macam gitu. Macam gitu. Eh, ada juga pahal gitu. Tu dia. Contoh kedua, didapati kebanyakan imam-imam sembahyang tu, imam-imam masjid, imam-imam sembahyang, didapati kebanyakan imam-imam sembahyang terlalu cepat membaca bacaan. Cepat sangat. Sama ada baca Fatihah, sama ada baca surah yang lain, cepatlah ya Allah. Dia kira wakah habis wakah 4, wakah 7 tak sih, wakah 4. Dia kira wakah 4. Ah, tu banyak wajah je, baca wajah, baca wajah wakah tu, baca be. Baca. Ah, wakah. Ada juga pakai sambung semua. Senapah. Ha, tu. Di dalam sembahyang. Dekat tu. Pembacaan cepat membaca bacaan di dalam sembahyang. Dia tulis cepat membaca bacaan. Terlalu cepat bacaan dalam sembahyang, nah, tak apa dah. Atau terlalu cepat membaca, tak apa lah. Cepat membaca bacaan, nah, tak apa lah. Membaca Al-Fatihah atau surah dalam sembahyang. Apabila makmum berdiri qiyam, qiyam lah. Apabila makmum berdiri atau qiyam, kita kata berdiri daripada sujudnya, sujud makmum. Tok Imam baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca sampai ke amin. Makmum tu bangun daripada sujud je baru, sujud yang kedua. Bila apabila makmum berdiri daripada sujudnya yang kedua untuk berkiam bersama imam dalam rakaat yang seterusnya, didapati imamnya sudah rokok. Dan jadi padahal walahan iya makmum tadi tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Tak sempat membaca Fatihah. Jangan kata tak, jangan kata sempat menghabis. Tak sempat membaca tu lagi dah. Dia kecil sempat menghabis ya. Tidak sempat menghabis, tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ibarat ni payah banyak tu. Kalau kata tidak sempat menghabis, maknanya sudah bapak baca dah sikit tapi tak apa habis. Tapi keadaan ini bukan yang sempat menghabis, tak sempat baca di mula. Kerana dia bangun mari imam rakaat dah. Sebab tu kena takwil kikir apa tu. Zahir bukan murad. Kira ya, padahal musana kecek dengan cara mudah-mudah. Tapi kita maksudnya yang awak mudah-mudah lah. Musana cakap mudah-mudah, tapi kita jangan buat mudah-mudah. Kerana kalau kita buat mudah-mudah, akhir-akhirnya jadi susah pula kita. Orang tanya, oh kalau itu baca kok mana belawai pula ibarat. Oh mudah-mudah ya lah tu. Sebenarnya gini. Ia tidak sempat menghabiskan baca Fatihah, maka hukumnya apa? Hukumnya hukum makmum tadi tu wajib ke atas makmum itu rokok bersama-sama imamnya. Jangan baca Fatihah lagi. Rokok bersama-sama imam selalu. Kerana imam sudah rokok dah. Nah, sebab apa wajib kata dia baca rokok selalu? Kerana ia makmum tersebut tu seperti orang masbuk, dikirakan hukum masbuk. Dikirakan hukum masbuk. Tu. Dan ia makmum tadi mendapat rakaat itu, dapat rakaat. Tapi kena kaitlah, dapat rakaat tu yakni jika sempat tumaknina. Jika sempat tumaknina dalam rokoknya. Gitu ya, kena kait, sentiasa kait situ. Jadi jika sempat tumaknina dalam rokoknya. Habis. Kalau sempat rokat tu, kalau sempat tumaknina dapat rokat itu. Begitulah hukumnya, ya kata. Begitulah hukumnya. Dikira sebagai masbuk lah maknanya. Begitulah hukumnya, jadi dikira sebagai masbuk. Jika han keadaan seperti ini, hal lagi keadaan lagi. Han ini apa? Han seperti ini atau keadaan seperti ini atau han keadaan seperti ini. Tak hatulah hal keadaan. Hatulah ya. Begitulah hukumnya jika han seperti ini atau jika keadaan seperti ini, jika hal keadaan seperti ini berlaku setiap rakaat sekalipun. Kalau keadaan begini berlaku tiap-tiap rakaat, maka dinamakan masbuk lah tiap-tiap rakaat. Nah, dah. Kalau makmum itu meneruskan bacaan Fatihah. Ha, ni kata takdir kata. Takdir kata kalau makmum itu meneruskan melanjutkan lagi bacaan Fatihahnya. Fatihah bagi makmum tu. Dia baca juga Fatihah sehingga imamnya rokok. Sampai kepada imam rokok dan bangkit daripada rokok. Nak baca juga Fatihah. Nak baca juga Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca juga makmum masbuk tadi. Nak menurutkan Fatihah juga. Sebelum, dia kata. Sehingga imamnya rokok dan bangkit daripada rokok iktidal. Sedangkan ia makmum tadi masih menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Dia sempurna Fatihah lagi. Iyyaka na'budu tu imasami Allahu liman hamidah. Dah. So, atau dia dapat rokok bersama imam tetapi belum sempat ada tumaknina. Imamnya telah bangkit daripada rokok, maka luputlah ia daripada rakaat itu. Apa dah? Masya-Allah banyak sangat pening dah kita. Ha, yang ni. Tupu mula sini. Ha, sikit dah nak ambil dah. Sikit dah. Nak ambil pun banyak juga tak? Tak apa kok, insyaAllah. Tawakkan Allah. Tawakkan Allah. Kalau nak habis lalu pun boleh baca berbual-bual gitu. Kod. Tak puas hati kalau tak kira habis. Dah, sekali lagi. Di mana dah? Kalau putu mualak putu ni. mana Ustaz ni? Kat mana? Dia tu apa dia tu pun tak tarik macam mana. Kalau makmum tu teruskan juga baca Fatihah dia. Dia masbuk dah dah, dia masbuk tapi teruskan juga baca Fatihah. Sehingga imamnya tu rokok dah, dia baca Fatihah lagi. Dan bangkit daripada rokok dah, dia baca Fatihah lagi. Sedangkan ia makmum tu masih menyempurna, masih membaca bacaan Al-Fatihah lagi. Baca lagi dia. Dia baca Fatihah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca suara dia. Dia kan nak baca suara dia nak baca weh. Ha dah. Baca cara dia. Ha. Dia baca cara dia. Lepas tu imam tu bangun dah daripada rokok. Atau dia dapat atau mai mana pula ya Allah. Atau pada ia masih tu. Jadi dua kelakuan. Ya imam bangkit daripada rokok sedangkan ia duk baca Fatihah lagi. Atau imam bangkit daripada rokok sedangkan dia tu makmum tu dapat rokok bersama imam. Dah, tadi dapat rokok bersama imam. Imam bangkit dari rokok tapi dia dapat rokok bersama imam juga. Tetapi belum sempat ada tumakninah. Rokok tu rokok tapi belum sempat, belum dapat tumakninah. Imam bangun, dia tu tak dapat, tak sempat ada tumakninah lagi. Dia masbuk. Ha, itulah. Belum sempat ada tumakninah. Imamnya sudah telah bangkit, sudah bangkit daripada rokok untuk iktidal. Apa hukum dua-dua masalah ni? Maka luputlah ia makmum pada kedua-dua masalah tadi. Luput daripada rakaat itu. Tak boleh rakaat tu. Tak boleh. Ingat oleh tak boleh rakaat tu. Batal tak sembahyang? Tak batal sembahyang, tapi rakaat itu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Kena turut imam. Nampak tu dah? Dan hendaklah, wajiblah ia makmum tu melakukan apa yang dibuat oleh imamnya. Imam makmum tadi. Apa saja yang, kalau imam sudah sujud, dia pun kena sujud juga. Tu ikut apa imam. Maka kena turut imam. Dan selepas salam imamnya, makmum min tak ada. Selepas salam imamnya, makmum berkenaan dikehendaki tambah satu rakaat lagi. Diwajibkanlah dikehendaki ni. Diwajibkan tambah satu rakaat lagi. Rakaat yang dia luput tu lah. Kalau dia luput dua, kena tambah dua lah maknanya. Gitu. Ni masalah ni nampak rupa satu ya. Satu rakaat. Maka dia kena tambah satu rakaat lagi. Habis kat tu. Mengikut apa yang disebut oleh alama, apa tu dia tulis kena gitu, asyabramallisi, macam itu syabramallisi, bu alif wi molek ke Allah, kita kena buat awak semula nama tu asyabramallisi. Nampak alif tak ada. Syabramallisi nama ulama tu. Syabramallisi. Nak tak nama anak boleh lah. Syabramallisi. Kenapa panjang sangat nama? Nama apa? Syabramallisi. Panggil aku panggil Lisi je lah. Lisi. Akhirnya si. Si. Hei, panggil si. Kenapa anakmu nama apa? Sanusi kan? Tak. Syabramallisi. Tak apa juga, tak lah. Ulama ni, tak guna dengan nama ulama. Ulama saya juga dalam mazhab Syafi'i. Alamak syab, banyak lagi lah. Mengikut pendapat beliau, bahawa sunat kepada orang masbuk, sunat kepada orang masbuk, orang yang mendapat diri ni, orang yang mendapat dirinya bahawa dia tu masbuk. Sunat kepada orang masbuk, orang yang tahu kata dia tu masbuk. Dia tahu kata dia tu masbuk. Sunat bagi dia tidak membaca apa-apa bacaan sunat. Jangan membaca apa-apa bacaan sunat. Kalau baca juga, makruh baca. Makruh nak baca benda tu. Tidak baca apa-apa tu sunat. Maknanya kalau baca tu makruh. Sunat tidak membaca apa-apa bacaan sunat. Apa bacaan sunat? Tengok dulu. Bacaan sunat selepas takbiratul ihram. Apa bacaan sunat lepas takbiratul ihram? Iftitah dan a'udzubillah. Iftitah dan a'udzubillah. Itu sunatnya. Yang wajib tu bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib. Yang sunat doa iftitah wajah tu dan a'udzu. Sunat jangan dia baca. Makruh kalau dia baca juga. Dia mari tu lakum din hukum wali adin dah. Dia mari datang tu teka imam. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dia dapat sekat tu. Dia tahu kata dia masbuk. Masa tu sunat dia jangan baca apa-apa sunat. Bacaan sunat ni. Duk wajah tu pula. Duk a'uzu pula. Jangan baca apa lah. Baca bismillahirrahmanirrahim lalu. Tapi ni yang nampak nyata sangat. Kalau masa Allah sembahyang zuhur begitulah masa kata dah. Tu hak tu nyapok mari. Dia mari tu teka duk imam duk takbir dah. Dia masuk dalam masjid nampak imam duk sembahyang dah. Dia rasa aku ni Allahu akbar. Hak tu dia tak tahu kata dia masbuk ke apa. Dia tak tahu lagi kata dia dikatakan masbuk ke apa. Dia kena tengok keadaan dulu. Kerana dia baru hari je. Kerana tu imam tu baca sit je kan. Kalau imam rokok lalu berarti aku ni mas. Masbuk. Kalau imam panya lagi-lagi. Aku ni muhafiq eh. Dia baru tahu. Tapi ni masalah ni dia tahu dah kata dia tu. Masbuk ke muhafiq. Nah, tengok dia kata. Tu. Bagi orang masbuk atau muhafiq. Sunat. Jangan membaca apa-apa sunat baca. Yang disunat dibaca sebelum ni. Tetapi hendaklah ia makmum tadi tu membaca Al-Fatihah saja ya. Baca surah Al-Fatihah saja. Jadi mula daripada bismillahirrahmanirrahim ya. Sampai kepada waladdallin. Baca Al-Fatihah saja. Baca surah Al-Fatihah saja. Okey, baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah saja jelah. Tu. Kecuali ia makmum tu menjangka. Malaikat dia menjangka. Apa menjangka? Merasa harap-harap. Gitulah. Malaikat dia rasa harap-harap sempat membaca Al-Fatihah. Malaikat dia tu rasa harap-harap lah. Boleh. Wasa-wasa boleh. Tu menjangka. Rasa-rasa boleh sempat membaca Al-Fatihah. Tu. Hak ni kalau kira-kira seperti sembahyang Zuhur masalah kan. Atau sembahyang Asar masalah. Dia masuklah sembahyang Zuhur tu, dia rasa, dah ikut ni. Rasa menjangka kata nak sempat baca Fatihah. Kalau dia melakukan sembahyang, kalau dia melakukan bacaan sunat, dia rasa dah juga Fatihah. Tak apa ni buat. Ni tu email baru takbir tadi ya. Kalau wajah tu sudah pun sempat lagi Fatihah. Dia jangka gitu. Dia menjangka kata sempat membaca Fatihah. Dan jadi serta membaca zikir yang sunat itu. Kalau dia baca zikir yang sunat, dia sempat juga baca Fatihah. Dia jangka gitu. Barulah boleh berbuat demikian. Barulah sunat baca bacaan sunat itu. Mana itu? Berarti kembali kepada hati kita. Kalau kita takbir Allah, kita rasa sempat baca apa? Baca Al-Fatihah. Kalau kita baca kalau kita baca bacaan sunat pun kita akan sempat baca Fatihah, maka boleh kita baca bacaan sunat tadi. Boleh. Tu. Habis itu. Tak sebanyak dah. Contoh ketiga. Seorang masbuk yang berjamaah dengan imam. Apabila rokok imamnya, dia masbuk ni, dia berjemaah dengan imam. Ini imam, lepas tu dia masbuk Allahu Akbar, dia masbuk. Apabila rokok imamnya Allahu Akbar, imamnya rokok. Dan makmum, jadi sedangkan dan ni wawulhan. Dan jadi walhan, sedangkan makmum yang masbuk tu belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah. Tok imam rokok dah. Makmum belum lagi sempat, maksud belum lagi menghabiskan membaca surah Al-Fatihah. Dia tak habis lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tu masbuk tapi dia baca tak habis lagi. Di mana ia? Jadi sekira-kira ia makmum tu tidak membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Ingatlah. Dia tu tidak membaca apa-apa bacaan kecuali Al-Fatihah ya. Maknanya maknanya gini. Banyak-banyak kali maknanya lah. Jadi dia mari tu teka imam duk baca surah Al-Kafirun di tengah hal. Tengah hal Al-Kafirun. Dia pun terus baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin salalah. Bermaknanya dia tu tak baca apa-apa melainkan Fatihah saja. Ha, masalah ni. Lepas tu makmum imam tu rokok. Allahu akbar. Hai kawan tak sudah lagi Fatihah. Tak sudah lagi Fatihah ni. Ha dia. Apa yang nak buat? Hendaklah ia, wajiblah ia makmum tu tinggalkan bacaan Fatihahnya. Baca sekarang mana sekarang tu. Tinggalkan bacaan Fatihahnya. Sama ada ia sudah baca sedikit daripada Fatihah ataupun belum baca walaupun sedikit, tinggalkan bacaan tu. Dan wajib ia makmum tu mengikut imamnya rokok. Bakal tu imam rokok lalu. Allahu akbar. Kerana dia masbuk. Sebab apa? Wajib hendak ia tinggalkan bacaan kerana Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebagian saja itu semuanya ditanggung oleh imamnya, syarat memberi memadai dengan bacaan imam dah. Sebab tu teruskan panggil tinggalkan. Okey, cakap tulah tapi dia buat contoh binapok masbuk eh. Masbuk ni. Cina mabuk dah kita. Mabuk dah. Sebok ah, sebok. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lama bacaannya sekalipun, ni royah pada hendak tinggalkan bacaan, mesti wajib dia kena tinggalkan bacaan. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lama bacaan sekalipun, jangan dibaca, kena tinggalkan bacaan. Kerana kebenaran itu diberi kepada yang muafik saja. Kalau muafik saja, kalau nak baca juga, ni dah. Demo tu masbuk. Walaupun tu bertabiat lama baca pun, tu kena mengikutkan imam selalu. Jaga dah. Tidak wajib ke atasnya atas masbuk itu membaca lebih daripada kemampuan yang ia dapat. Tak wajib. Berlainan, bersalahan kepada makmum muafiq, tak sama dengan masalah makmum muafiq yang lama bacaan dulu. Kita ingat tak dulu muafiq yang lama bacaan? Dia ni, dia dikehendaki menghabiskan bacaan Fatihahnya. Masalah masbuk ni, masalah muafiq ni, wajib dia kena menghabiskan Fatihah dia dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya sebagaimana dalam penerangan yang lepas. Terlepas dah. Ingat apa dah lah. Tapi lepas dah. Contoh keempat. Dewasa. Dah, insyaAllah lah. Sempat ke tak sempat? Kalau sempat, muafik kita. Kalau tak sempat, masuk. Itu je lah. Betul tu. Hak tu dah. Kira khilaf antara imam dah lah. Khilaf, tengok dulu. Kalau hak masbuk tu kena tinggal. Tapi masbuk kita tinggal tak boleh ni. Contoh keempat. Jika seseorang makmum yang masbuk rokok. Tak kena. Jika seorang makmum yang masbuk, macam gitu. Jika seorang makmum yang masbuk, dia tu rokok terkemudian daripada imam. Imam rokok dulu maknanya. Selepas daripada rokok imam, dia baru rokok. rokok terkemudian daripada imam. Sebab apa? Boleh terkemudian sebab ia makmum tadi membaca Al-Fatihah. Ia masbuk, ia baca juga Fatihah sekadar yang dapat tu. Tapi imam rokok, ia rokok terkemudian daripada imam. Sebab duk baca Al-Fatihah tadi tu, sebab menghabiskan juga Fatihah dia tu, nak baca habis juga. Nak baca habis juga. Sebab padahal ia kena baca sebagian je. Eh dah. Ia sempat imam ketika Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tu imam baca Qul huwallahu ahad, dia pun sempat dah berjemaah. Maka dia baca Fatihah sekadar tu. Tiba-tiba imam rokok, masa tu wajib dia kena rokok, tapi dia tak rokok, dia nak habiskan juga Fatihah dia. Sebab ia membaca Al-Fatihah. Akhirnya ia rokok, hingga bangkit imamnya daripada rokok. Imam bangun iktidal, bangkit daripada rokok. Sedangkan makmum tu tak sempat tumakninah bersama imam. Dia rokok juga. Dia rokok juga, dia berak. Rokok terkemudian dari imam. Dia rokok terkemudian dari imam. Tapi rokok terkemudian terlewat tu dengan sebab dia baca Fatihah ya be. Makmum tadi tu masuk tu. Akhirnya imam bangun. Allah, dia pun rokok tapi tak sempat nak tumakninah dalam rokok dia. Maka luputlah rakaat itu, tak boleh. Kerana dia masbuk. Tiba-tiba mula baca waktu ya habis, kena rokok cepat-cepat. Wui, dapat tu makninah dengan imam. Sebab tu imam, kalau jadi imam orang ni, kena jaga betul rokok tu, rokok tu sekadar sederhana, jangan cepat sangat. Kesia kepada makmum masbuk. Kesia kepada makmum masbuk yuk. Jangan gitu. Kita baca cepat pula dah. Subhanallah bin Azim sekali ya imam. Subhanallah bin Azim. Baca sikit. Subhanallah bin Azim pun baca bitanya Subhanarabbil Azim wa bihamdi. Subhanarabbil Azim wa bihamdi. Subhanarabbil Azim wa bihamdi. Allah, sami Allah. Ha, sahinga sikit, lego sikit. Ha, ya. Ha, maka di sini luputlah makbul itu, luput rakaat lah itu. Maka luputlah rakaat itu dan wajib atasnya ke atasnya atas makmum tersebut tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Habis. Contoh kelima. Seseorang makmum masbuk pula. Makmum masbuk pula. Dia sempat masa Qul huwallah. Ha tu, dia sempat dengan imam ketika imam baca Qul huwallahu ahad. Seorang makmum masbuk bersembahyang berjemaah bersama imamnya. Sibuklah ya Allah, sibuk membaca zikir. Takut luput fadilat zikir. Sibuk membaca zikir yang sunat tu. Mana zikir yang sunat? Yakni apa? Doa iftitah dan a'udzubillah. Doa iftitah dan a'udzubillah. Sibuk baca zikir tu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Wajjahtu wajhi. Tak mahu lah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatarat samawati wal ardh. Dia tukar-tukar. Tukar suyu sahwi. Tukar suyu sejadah. Suyu sejadah tu wajjahtu wajhi lilladhi, bukan wajhatu wajhiya lilladhi dah. Kalau bukan tanah sujudah tu ke apa? Sajadah wajhi. Wajhi tu pakai sajadah sebab tu dia tak berzahirkan tu. Wajhatu sajadah wajhi lilladhi. Ni kita ralik sajadah wajhiya lilladhi. Tukar ha dulu. Sajadah wajhiya lilladhi qalaqahu. Sebenarnya sajadah wajhi lah situ fa'il. Adapun saat ni wajah tu wajhiya. Ya tu wajah tu wajhiya lillazi khalaqas fatarass samawati wal ard hanifan muslimat wa ma ana minal musyrikin inna salati. Ada macam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Lama juga weh. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma ba'id baini baina qalbi. Oh, lama. Hipung riwayat pula dah. Hipung riwayat. Tu patut auzubillahi minasyaitan. Duk sibuk dengan membaca zikir yang sunat. Dia tu masih sibuk tapi sibuk baca zikir yang sunat. Tiba-tiba bila ya sudah. tiba-tiba imamnya rokok. Allahu akbar. Ni masalahnya boleh taswirkan ketika sembahyang Zuhur masalan dah atau sembahyang Asar. Ya nampak mudah. Kalau sembahyang Maghrib ni kadang-kadang dia tahu dah kata ataupun boleh juga kepada pun. Tiba-tiba imamnya rokok. Sedangkan dia makmum tadi, masbuk tadi belum membaca surah Al-Fatihah lagi. Tak baca Fatihah lagi, baru duk gaduh waktu tu. Duk sibuk dengan wajah tu tu. Duk wajah tu. Duk wajah tu tu. Sibuk dengan waktu tu. Siapa ketinggal Fatihah. Akhirnya tu imam rokok sedangkan dia belum membaca surah Al-Fatihah. Makmum itu apa hukumnya? Wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Ingat. Ni. Syarat tak beri kebenaran. Dia sibuk dengan sunat, tinggal benda wajib. Sebenarnya engkau kena baca surah Al-Fatihah lalu. Lepas tu sempat banyak mana pun tak apalah ditanggung oleh imam. Tapi dah tak baca Fatihah, nak gaduh dengan sunat, sibuk dengan sunat tu, wajah tu tu. Syarat denda kita. Denda kita. Tak baca Fatihah lagi. Makmum itu wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Lama juga. Sekadar huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Kira-kira masa sudahlah. Kita baca wajah tu lama mana, kena baca Fatihah wisamu berat. Sama berat. Ibadah. Ataupun dia baca sekejap ya. Dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukhrata wa asila. Sekat tu ya. Itu 5 detik. 5 saat. Maka dia kena baca apa? Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siapa din? Tu agak-agak lah. Tapi bukan suruh tengok jam. Nak tengok jam pula. Ya agak turut zon kita. Tapi agak-agaknya kalau sekiranya kita baca wajatu wajahi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Wajatu wajahi allazi khalaqas. Lagi. Mending dah lama-lama. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Wajatu wajahi allazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sekat tadi dia dah. Tu 10 dah tu. 10 apa? 10 detik dah. Dia kena baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sikat mustaqim. Kalau dia baca sikat tu. Agak-agak kira. Dia kena baca Fatihah. Walaupun dia masbuk, wajib dia kena baca Fatihah sekadar huruf zikir sunat itu. Imam rokok tu, hablalah imam rokok dulu. Mung kena baca. Mung kena baca tu. Syarat denda dah kerana kita duk galik dengan sunat. Dah. Lalai dengan sunat ni. Dah. Sekadar huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu. Dan ia apa? Ia makmum masbuk tak ni? Dikadaki, diwajibkan menggunakan ijtihad zonnya dalam hal ini. Menggunakan ijtihad, membuat keputusan mengikut sengkaannya. Menggunakan ijtihad zon, membuat keputusan mengikut sengkaannya. Rasa-rasa boleh dah ni. Kalau baca sampai ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rasanya boleh dah. Rasa boleh dah. Berat buat tu dah. Tak apalah tu. Bukan suruh tengok jail dah, tengok internet tu tak. tak. Jadi ijtihad mengikut zon dia pada hal ini. Ha tu. Lepas tu rokok sekali imam. Kalau sempat tuan ini dapat rakaat. Tak sempat tak dapat pula rakaat tu. Ha tu. Jaga-jaga tu sunat tu Allah. Tengok keadaan lah kita. Benda baik tapi kalau tak kena tepat jadi tak baik. Benda molek. Benda baik tapi bila buat tak betul dengan tempat dia, tak baik. Jadi tak baik. Makan nasi, baik. Tapi makan nasi ketika mengaji, tak baik. Salah. Tidur, baik. Tidur ketika mengaji, baik juga sikit-sikit. Baik juga. Kalau tak baik juga. Baik juga sikit-sikit. Wahai kazan. Kalau itu tempat ni, bukan tempat dia. Walaupun benda baik. Ha, tu. Boleh pakai kekdol ni. Benda baik ni kadang-kadang. Tengok tu. Awak kiyah dengan masa Allah. Alayhi salat. Ha, tu. Contoh ke enam. Jika seorang makmum yang masbuk itu diam. Diam. La ilaha illallah. Macam-macam kat orang ni. Jika seorang makmum yang masbuk, dia sempat berdiri bersama imam, tak sempat qul huwallahu ahad masalah. Imam baca qul huwallahu dia baru takbir Allahu akbar. Tapi duk diam pula dia. Situ dia kena baca Fatihah tapi tak apa aku duk dengar imam baca qul hu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Duk diam. Dia masbuk dan dia diam. Ikutlah diam sebab apa? Boleh dipikir tadi. Fikir masalah tadi baru mari. Ah, siaplah. Duk fikir masalah tu masalah ni, buat dia duduk diam baca Fatihah. Tak baca Fatihah. Jadi diam baca Fatihah. Tanpa membaca Al-Fatihah, dengan tidak membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Dia duduk diam tidak membaca Fatihah selepas takbiratul ihram. Sehingga imamnya, imam bagi makmum tadi rokok. Sehingga imam rokok. Masya-Allah. Maka apa jadi? Jawab bagi jika tu, wajib ke atasnya, ke atas bagi makmum tadi, wajib ke atas dia membaca Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam itu. Yang sekadar masa yang dia diam itu. Kalau qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik tu. Dia kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kada middin gitu. Ha kira sekot dah tengoklah. Agak-agak ni kita buat kira sebab kita kira siap dah, tapi sampai ke waktu kalau sok tu mai baca surah lain kita kena ijtihad sendiri. Tapi wajib tu tetap wajib, tapi kita kena buat sendiri tahan ni. Boleh dah pada tu, pada tu dah. Oh tadi. Tu. Ya kena wajib katanya membaca surah Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam itu. Dan ia makmum tadi dikehendaki dituntut menggunakan ijtihad zonnya, membuat keputusan mengikut sengkonya. Ha, zon di sini boleh guna dalam bab fiqh. Bab usul yakin tak boleh pakai zon, tapi bab zon ni boleh guna dalam bab fiqh. Menggunakan ijtihad zonnya dalam hal ini, dalam masalah ini. Habis. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Al-Fatihah. Apabila makmum yang masbuk itu selesai dan sudah membaca daripada Al-Fatihah. Sekadar masa zikir tu atau sekadar masa diam tu. Membaca sekadar masa zikir atau masa diam. Rakaat mana tu dah? Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Fatihah. Ya membaca dah, sudah dah baca Fatihah. Bukan selesai dengan makna amin tu. Bukan selesai dengan makna waladhdallin. Selesai baca sekadar masa zikir ataupun masa diam tadi. Beda. Dia tu baca sampai kena tahiyat semula. Dia tu sampai kepada imam. Ya sempat dengan imam semasa imam baca qul huwallahu ahad, tapi dia duduk diam. Bila imam rokok, ia kena baca sampai maliki yaumiddin. Bila sudah maliki yaumiddin, ha tu maksud dengan selesai membaca. Bukan atau selesai membaca waladdallin tu. Jagalah. Allah. Salah tu. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Fatihah. Sebab apa kita takdir tadi? Sebab apa kita takdir begitu? Kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya. Ha tu maknanya tu. Selesai membaca tu kerana menggantikan. Yakni menggantikan masa yang ia habiskan untuk zikir sunat. Tulis itu. Menggantikan zikir sunat, yakni menggantikan masa. Yakni menggantikan masa yang ia habiskan, yang ia habiskan untuk zikir sunat. Haa tu. Menggantikan zikir sunat, jadi menggantikan masa yang ia habiskan untuk zikir sunat. Dia baca dah Fatihah sampai Maliki Yaumiddin untuk menggantikan masa yang ia habiskan untuk zikir sunat. Atau diamnya, diam makmum tadi. Atau pada zikir sunat, menggantikan diamnya, menggantikan masa diamnya tu. Dalam contoh kelima dan keenam lah di atas. Faham lah. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Al-Fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya dalam contoh kelima dan keenam di atas tu. Kemudian wajib ia rokok. Selepas daripada dia membaca, wajib ia rokok bersama imam tu. Jika ia dapat rokok dengan imam sekadar tumaknina dengan yakin sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia dapat rakaat itu. Jika imamnya telah bangkit daripada rokok sedangkan ia baru selesai membaca Al-Fatihah saja, atau ia sempat rokok dengan imamnya tetapi tidak ada tumaknina, maka luputlah rakaat itu. Ada ayat lah. Ada ayat tak dengar Rabi. Ha, tu dah. Kio-kio lagi tapi tak kira. Apa dah sebab tu. Maka luputlah rakaat itu. Dan dia dikehendaki tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Ya go. Baik situ herah. Jika imamnya sudah mengangkat kepala dari mengangkat kepala. Jika imamnya sudah mengangkat kepala. Sudah. Sebab tidak sudah dah. Jika imamnya sudah mengangkat kepala dari rokok, jadi sudah iktidal. Dan jadi padahal makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya. Ni kia masbuk, dia kena baca Fatihah sekadar mana tadi dah. So imam angkat iktidal, dia tak sudah lagi baca Fatihah dia. Wajib ke atasnya niat mufarraqah. Niat. Masalah tadi, ni nak kira pula. Dia tu kata dah tadi dia kena baca sampai Maliki Yaumiddin. Tok imam rokok dah, tapi dia kena baca kerana dia sibuk dengan baca sunat. Nampak dah? Dia sempat berjemaah dengan imam ketika imam baca Qul huwallahu ahad. Berarti 5 saat lah, 5 detik masa tu. Imam rokok, dia tak boleh rokok lagi dia. Masa tu dia kena wajib baca Fatihah sekadar 5 tadi. 5 detik tadi. Baca sampai Maliki Yaumiddin. Bila sampai Maliki Yaumiddin, ha Musanna kata apa? Dia kata jika imam sudah mengangkat kepala daripada rokok, Sami'allahu liman hamidah, padahal makmum yang masbuk tu masih lagi belum sempena bacaan sampai ke Maliki Yaumiddin. Duk di Ar-Rahmanir Rahim lah. Masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya. Ketika tu wajib ke atasnya, atas makmum tadi, niat mufarraqah. Ha, masalah ni ingat ni. Wajib niat mufarraqah. Agak tapi kilah. Depan lagi tu ada pula lah. Wajib niat mufarraqah. Pendapat siapa ni? Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim ataupun Manhajul Qawim. Kitab ni masyhur lah. Kitab Ibn Hajar. Syarah bagi mata, syarah bagi apa? Bagi Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nihjul Qawim tu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab tu bukan Tufah, Tufah. Dalam kitab Nihjul Nihjul Qawim. Dan Nihjul Qawim Syekh Ibnu Hajar terang begitu, wajib kena niat mufaraqah. Diterangkan juga oleh Syekh Al-Khatib An-Syirbini. Khatib An-Syirbini terangkan juga masalah ni, wajib kena niat mufaraqah. Di mana? Diterangkan juga dalam kitab Mughni, Mughnil Muhtad. Syarah bagi Minhajut Talibin Imam Nawawi. Hak Imam Khatib An-Syirbini. Dan itu dan diterangkan oleh Syekh Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, dalam kitab dia Nihayah, Nihayatul Muhtad. Syarah juga bagi Minhajut Talibi, Imam Ramli, Imam Syekh Khatib dan juga Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawim. Terangkan bahawasanya wajib ke atas makmum ketika tu niat mufaraqah daripada imam. Sekat tu. Tapi mengikut pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, mengikut pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tu pula, mengikut pendapat Syekhul Islam pula, bahawa makmum yang masih belum sempena bacaan Fatihahnya tu, berarti benda ni ada khilaf sebenarnya pula kita. Tu. Bahawa makmum masbuk yang masih belum sempena bacaan Fatihahnya, belum lagi sempena bacaan Fatihahnya, yang qada yang wajib atas dia itulah, sedangkan imamnya sudah mengangkat kepala daripada rokok, makmum tu tidak wajib ke atasnya niat mufaraqah. Tak wajib niat mufaraqah. Kita duduk di Ar-Rahmanir Rahim, iman sami Allahu liman hamidah, dah kita Ar-Rahmanir Rahim lagi. Sebenarnya kita limit kita sampai di Maliki Yaumiddin, tapi kita sampai di Ar-Rahman je baru. Imam rokok dah, imam i'tidal dah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berpendapat makmum tu tidak wajib ke atasnya niat mufaraqah. Bahkan diberi pilihan antara mufaraqah pun boleh atau tinggalkan rokok dan terus sujud bersama imam pun boleh. Jadi luas sikitlah. Mufaraqah pun boleh. Kalau mufaraqah akan teruskan rokok i'tidal. Tapi kalau tak mufaraqah, nak juga ikut imam juga, mesti kena tinggalkan rokok tu dan teruskan sujud bersama imamnya, langsungkan sujud bersama imamnya. Di sini ada imam ni bacaan sini. Mana? Kalau kira, kalau kira tu pakat lah, tapi ulama tak kira pakat mulai lagi kerana ia bukan kitab Tufah. Kalau kira lah Tufah dengan Nihayah tu, boleh kira itibak. Kalau kira banyak. Kalau kira sungguh pendapat Ibnu Hajar ni bukan hingsa. Kalau dia Tufah lain pula. Tapi masalah ni tak sebut bang Aidah. Tengoklah kitab Al-Bahjatul Mardiyah bagi Syahda Al-Fatani. Lepas pada kitab Munjatul Musalli tu. Datang lagi. Hak Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tu pendapat dia tu jadi. Ada kitab ni. Dari kitab Syarah bagi Irsyad. Al-Imdad. Cenderung ke ni? Kitab Tufah cenderung ke ni pula? Tapi ni musnad kita ambil hak Ibn Hajar yang untuk nak sokong kuat sikit masalah. Kata tiga orang ni ke? Sebi ni tiga orang ni. Berarti nak mengikut pendapat ni pun boleh. Tu. Kalau kira kalau kira itipok, itipok lah lah kira-kira. Tapi ulama tak bilang itipok lagi kalau kecek dalam kitab Minhajul Qawim. Kerana Tufah tu lah karangan yang terakhir. Dia mu'iktimat di Tufah tu. Kerana ia karangan terakhir bagi Ibnu Hajar. Habis itu. Lagi? Habis dah. Maka boleh teruskan. Masbuk Jumaat. Masbuk Jumaat. Jadi tak apa. Masyhurnya gitu. Masbuk semaya Jumaat. Jumaat. Sebagaimana telah dimaklumilah, diketahui rata-rata dah, bahawa sembahyang Jumaat tu diwajibkan dengan berjemaah, diwajibkan melakukan dengan jemaah. Asal berjemaah fardu kifayah atau sunat muakkadah. Tapi masalah Jumaat itu wajib fardu'in. Lagi pula jemaah pun wajib. Syarat bagi jemaah. Ya dah. Kena jemaah. Semayang sore tak boleh lah Jumaat. Aku juga naik mimbar, aku juga turun salawat, aku juga jadi imam. Aku nak sembahyang. Tak jadi, tak jadi. Tidak sah Jumaat kecuali dengan bercemooh. Yang pandai kepada kila-kila apa tu. Ya, diwajib dengan berjemaah. Apa nak? Kena wajib dengan berjemaah. Yakni, apa maknanya wajib dengan berjemaah? Yakni tidak sah Jumaat, tidak sah sembahyang Jumaat kecuali malaikat dengan berjamaah. Kena sembahyang beramai-ramai. Ramai mana? Sekurang-kurangnya 40 orang yang kami. Tak apa dah. Apa kami-kami ke apa? Sepenuh lah. 40 orang yang sepenuh tu kamilin namanya. Yang sepenuh, yang kami. Ha, tu tu bagi kecek kami ah. 40 orang yang kami. Yang sepenuh gitu. Sekodah mana dobit? Dobit dengan cara apa ni, dengan cara luah-luahnya. Dobit 40 orang. Ini mazhab pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, kena 40 orang yang kamil. 40. Tak cukup 40 kampung tu tak wajib Jumaat. Ada 40 baru wajib Jumaat. Tu kira. Habis cerita dah. Tu. Apa maksud orang yang kamen tu? Iaitu kamen-kamen di sini dengan makna gini. Orang yang berakan, orang gila tak masuk tu, tak boleh bila dari 40 tu. Walaupun dia nak sembahyang juga sekali kita. Tak boleh bila masuk. Orang yang berakan, cukup umur. Cukup umur, budak-budak tak dibilang. Cukup umur ini sampai umur lah 15. Jadi balik lah maknanya. Balik. Merdeka, hamba-hamba kalau dibenarkan oleh penghulu dia untuk solat pun tak dibilang. Kalau tak dibenar, tak apa. Dia tak wajib atas dia. Bukan sunat pula bagi penghulu memberi keizinan kepada dia supaya datang Jumaat. Tapi tak apa lah, kalau dia tak izin pun tak apa. Mari lagi. Ayolah dah. Ya Allah. Maka dia kata sekurang-kurangnya 40 orang yang kamin sepenuh, iaitu orang yang berakal. Dia kata orang berakal, cukup umur, merdeka dan mustautin. Mustautin jadi tulis yo ke apa sebenarnya tak? Mustautinin. Mustautinin kalau ada nak pergi jamak lah. Dan bermustautin. Tapi ni cakap Arab campur Melayu dah. Dan bermustautin. Apa bermustautin? Apa mustautin? Ha, ini syarat besar. Arba'in dan mustautinin. Apa? Orang yang berniat untuk bertanah ahad di situ. Itu mustautin. Apa makna nak tahu di mana kata bertanah ahad di situ? Ya niat nak bertanam kubur sini. Itu mustautin dah. Nak pakai tanah kubur sini dah kawai. Mustautinin. Bahaya dah. Dek awal memang duduk Mesir ni, masa sedap duduk Mesir. Nak mati sini dah. Nak mati sini. Pakai rata macam ni. Aku sudah beli tanah satu lot untuk aku. Kuburku di sini. Mustautin dah tu. Dibilang kan. Tapi kita tak ada sorai buat di mustautin. Tak ada sorai buat mustautin. Nak kelip belakang. 20 tahun di sini pun nak kelip. Tak ada siapa dia. Berarti kalau kita duduk dari satu kampung, kita hijrah kepada satu kampung dan kita duduk di situ dengan hati kita bukan nak mati di situ. Nak balik ke rumah juga. Walaupun duduk 20 tahun, 30 tahun pun tak akan dibilang kita masuk dalam 40 tu. Kerana kita bukan mustautin. Cuma wajib juga kita kena Jumaat kerana kita mukim. Mukim, wajib Jumaat. Tapi tak dibilang dengan kita. Sebab tutup akhir ponok pun tak bilang. Email tak bilang. Dia panggil orang dia dulu. Hei, orang apa? Nak. Mana macam tebuah eh? Untuk pakai penuh lah masjid. Kalau kampung ada ponok tu lah, untuk pakai penuh masjid dah. Untuk email tak bilang lagi. Hei, no, mana buat apa? Hei, nak. Nak tebuah lah. Duk kira lagi, mau kita banyak bakal. Sekarang orang sikit masalah dah. Orang sikit takut tak cukup 40. Ha, habis itu. Berarti kita ni tak dibilangkan kita. Tak dibilangkan. Okey. Sebab tu dia mau bahas masalah Allah duduk di penjara. Orang tu dihukumkan penjara seumur hidup. 40 orang itu dihukumkan penjara seumur hidup. 40 lah itu. Adakah harus bagi mereka, wajib atas mereka mendirikan Jumaat dalam penjara itu? Jawabnya, tak wajib atas mereka. Kerana apa? Kerana mereka bukan nak mati situ. Walaupun mereka itu dihukumkan seumur hidup dalam penjara tu, tapi takdir kata esok ni dibenarkan untuk keluar. Nak mati dah tidak? Nak mati tak? Tak puak kudut lain dah, nak mati sini. Kalau week keizinan ataupun apa ni maaf apa ni kih-kih yang tersebut, keluar habis. Tak akan siapa nak duduk situ. Tu dah. Habis kita dah. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadat mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin saja. Ataupun perempuan tak wajib, hanya harus kalau nak datangkan juga. Nak bersama-sama boleh Jumaat, tapi harus saja, tak diwajibkan dia. Sembahyang Zuhur lah sana rumah tu. Kerana perempuan ni memang sibuk sangat, kena kira banyak kawan lagi anak-anak rumah Jumaat. Lalu tu tak wajib ke atas perempuan, ke atas kaum muslimin. Diwajibkan ke atas kaum muslimin saja, tak wajib atas perempuan. Solat Jumaat mempunyai 2 rakaat saja. Maklumlah kau dah, tanpa siapa tak gigi lagi. Solat Jumaat mempunyai 2 rakaat saja ya. Tetapi diwajibkan pada Jumaat tu tambahan 2 khutbah. Tambahan 2 khutbah. Tu khutib tu lah kena baca, tapi kita berkongsi sama. Kita dah dengar khutbah juga. Habis itu, hak tu lanjut lagi dalam bab dia lah. Paling nak ambil masbuk Jumaat je. Kepada makmum yang masbuk menunaikan fardu Jumaat, masalahnya yang masbuk, seperti tadi kita semaya, ada juga setengah-setengah tak ada ni. Nama-nama. Kepada makmum yang masbuk menunaikan fardu Jumaat, Jumaat, ketika imam dan makmum yang lain sedang bersembahyang, dia mula semaya habis. Jika makmum yang masbuk itu sempat rokok bersama imam pada rakaat yang kedua. Ingat dah. Dia mahu semaya dah. Tu kita dah tengok. Allahu Akbar. Sempat rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sempat rokok bersama imam. Sempat rokok bersama imam pada rakaat yang kedua. Serta mempunyai tumakninah. Maka dia mendapat Jumaat. Maka dia makmum tu mendapat Jumaat. Maknanya kalau datang, ada pay lagi ada tak? Tu. Dia rokok. Dia jaga lah. Dia jaga. Kalau orang tak reti, dia mari di tahiyat pun, dia tambah 2 ya. Dia dapat di tahiyat pun tambah 2. Kau tak faham. Ni. Kita nak mendapatkan Jumaat pun boleh atau tidak, kira di rakaat yang kedua tu, kalau kita sempat rakaat yang kedua dengan imam dan rokok dengan dia, kita dapat Jumaat. Kalau tak sempat rokok serta tumakninah, tak boleh Jumaat. Maka dia mendapatkan Jumaat. Jaga dah. Tak sepuluh jemaah. Jemaah ni dapat juzum mana-mana pun tak apa. Ketika tahiyat pun tak apa jemaah. Tapi Jumaat, kalau tak sempat rokok bersama imam pada rakaat yang kedua, tak dibilangkan Jumaat. Sebab itulah 40 tu, kalau kata kita ada 39, kita sembahyang dulu, nanti rakaat yang kedua, nanti rakaat yang kedua mari seorang lagi, boleh tak? Boleh tak? Kalau panjang tu bab Jumaat dah. Panjang dah. Jumaat ni je 40 je kira mana? Jamaah ni syaratkan di awal-awal. Di rakaat pertama. Rakaat pertama. Rakaat pertama mesti kena jamaah, berkekalan jamaah. Bila rakaat yang kedua masing-masing mufarraqah, sah dah Jumaat. 20. Kenapa? Kerana ya syarat jemaah tu pada rakaat pertama ya. Betul dah. Apa? Syarat jamaah pada rakaat pertama. Tapi walaupun masing-masing mufarraqah, 40 tu kena jaga wisah sampai ke salam sembahyang dia. Maknanya kalau masing-masing mufarakah dah sebenarnya sah, tapi sebelum pada salam ada seorang gi berhadap kecing ketuk kena batal habis jemaah. Batal semua Jumaat itu tak apa. Ha, tak dapat Jumaat itu. Kenapa? Syarat 40 sampai kepada salam. Syarat jamaah di rakaat pertama ya. Syarat jamaah di rakaat pertama, syarat 40 mesti sampai salam. Bermaknanya semenjak daripada awal takbir sampai kepada salam, 40 mesti berkekalan ada jumlah. Ya tu dah. Ha, tu. Kalau gi hilang sore masa tu, Jumaat tu tak guna dah. Ha, kena sembahyang semula. Kena sembahyang semula pula. Ha, tu. Kena jaga tu. Ni masalah kalau kampung tu orang sikit lah. Ni kampung kita beratus-ratus tak apa. Ha, lagi sikit lagi. Ha, lagi pula kata, maka dia mendapat jemaah. Dan dikandaki ia, diwajibkan ia makmum tu menambah satu rakaat lagi. Dia dapat satu rakaat saja, maka wajib dia menambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Ya, tu dah. Lepas tu rakaat jadi tambah tu baca apa? Bacalah Fatihah. Oh, hak tu mesti dah. Bacalah surah. Oh, surah apa? Ikut mung lah. Bacalah. Eh, baca perlahan-lahan ke macam nyaring. Dan disunatkan bacaan yang nyaring, terang dan lentang suaranya. Baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sunat baca nyaring suara. Kenapa? Kerana tiba-tiba asan bacaan sembahyang tu sembahyangnya nyaring. Kena baca jangan nyaring. Tapi kita tak lah malu kok orang pula lagi tau. Tak nyari dah. Takut dia mau tengok atau kita tak ada jemaah. Tu. Habis. Jika makmum yang masbuk sempat berjemaah. Ingatlah, jika makmum yang masbuk sempat berjemaah niat mengikut imam, ketika imamnya iktidan dah. Jadi iktidan rakaat yang kedua. Sungguh je mari lah hungah-hungah lari. Tok imam iktidan dah. Ya Allahu akbar, tok imam iktidan dah. Sempat berjemaah ketika imamnya iktidan atau ketika selepas iktidan ataupun sempat berjemaah selepas iktidan seperti sujud pada rakaat kedua ke atau dan sebagainya seperti tasyahud akhir ke. Maksudnya kan? Seperti sujud pada rakaat kedua dan sebagainya seperti tasyahud akhir, maka luputlah jumaatnya. Tak boleh jumaat dia tak luput. Tak dapat jumaat. Dan dikandaki ia makmum tadi menyempurnakan sembahyang zuhur. Kena sempurna dengan sembahyang zuhur, bukan sembahyang semula tambah tadi, tapi buat empat. Buat empat sebagai sembahyang zuhur, menyempurnakan sembahyang zuhur dengan menambahkan empat rakaat selepas salam imam. Kata dah zuhur. Nak sembahyang zuhur tu. Tu ni kita tasyahud pun dua kata. Oh kata. Tu. jaga-jaga tu. Oh, arak nampak ada ada dah. Nampak arak dah ada. Tak lewat kira. Af'alul Arab laisat min masadiril ahkam. Bukan masadir ahkam. Malaikat af'al ahli Madinah tu pun pada setengah mazhab tu pun ada syarat. Tu. Dan nak ini bahasa lek ya hukum ni sudah. Habis itu. Dikandaki ia menyempurnakan sembahyang zuhur dengan menambahkan 4 rakaat selepas salam imam dan bacaan Fatihah dan bacaan Al-Fatihah serta ayat-ayat selepas Fatihah dengan perlahan. Hak ni baca kena perlahan-lahan. Kenapa? Iktibar kepada asar zuhur kena perlahan-lahan. Kerana kena baca perlahan-lahan juga. Sunat baca perlahan-lahan 4 rakaat. Tu. Allah hunga mari letih dah, letih pula 4. Kanyo. Kerana tu. Tapi jangan duk anggap kata bila kita duk di rumah, waktu masjid ada qomat dah. Kita dengar suara imam. Allahu akbar, kita tahu kata rakaat yang kedua dah. Walaupun imam tu sudah rakaat yang kedua dan sudah sujud pada rakaat yang kedua, kita tahu wajib kita kena pergi lagi Jumaat. Bukan kata tak ada dah. Mai zuhur wajib kena pergi lagi kerana tak habis harapan mendapatkan Jumaat lagi. Boleh jadi ada masbuk. Okey. Ha, kita sempat masbuk tu kita boleh Jumaat. Baiklah. Boleh jadi. Tak habis, tak habis harapan mendapat Jumaat sehingga habis waktu Zuhur. Dia tengok di masjid molek, aku ada. Ha, tapi tak ada dia turun habis dah. Late pula lah kita. Tapi kita tengok kalau ada, ada lagi. Kalau ada seorang lagi, ha, tengok dia. Ha, maka di situ tu kena baca perlahan. Mana-mana makmum, ingat, yang masbuk, yang berimam kepada orang yang mendapat satu rakaat tadi. Si Zaid, dia dapat satu rakaat je dengan imam. Dia dapat rakaat yang kedua dengan imam Jumaat. Lepas pada orang lain salam, dia bangun, tambah satu rakaat. Datang si Umar pula. Dia mari. Lepas tu, dia berimam kepada si Zaid tadi yang mendapat satu rakaat tu bersama imam Jumaat tu. Maka si Umar pun, dia juga, dia makmum tadi. Mana-mana makmum tu, si Umar tu juga mendapat Jumaat pula. Si Umar pun dapat Jumaat pula. Kerana dia dapat satu rakaat dengan si Zaid. Oh gitu. Faham tu dah. Mendapat Jumaat. Tapi kailah mendapat tu jika ia mana? Ia mana-mana makmum tadi sempat rokok bersama imamnya. Kalau sekiranya si Umar sempat berrokok bersama si Zaid, imamnya tadi. Kalau sempat rokok dengan si Zaid, dia dapat Jumaat juga. Sempat rokok tu pada rakaat kedua itulah. Rakaat kedua bagi si Zaid itulah. Apa tu dah? Dan dia mana-mana makmum tu. Banyaklah. Dia mana-mana makmum, iaitu si Umar tu, dihandaki mestilah tambah satu rakaat lagi. Si Umar tu pun kena tambah satu rakaat lagi kerana dia dapat satu rakaat saja. Ya tu dah. Takde kata si Khalid pula dapat berjemaah dengan si Umar pula. Boleh Jumaat pula si Khalid. Satu rakaat. Dia dapat satu rakaat dengan si Umar. Maka bila si Umar bisalam, si Khalid kena tambah satu rakaat. Si Bakar pula datang sempat dengan si Khalid. Satu rakaat tu. Dapat Jumaat pula si Bakar. Begitulah berterus-terusan. Ah tu. Tak habis nung, habis nung, asar masuk nung. Habis nung, dapat asar masuk. Bila asar masuk, si apa? Si apa? Si apa ikutlah. Si Muhammad. Si Muhammad datang mari. Datang mari. Si Ahmad datang mari. Datang mari bersempat dengan tu. Rakaat yang sempat dengan apa? Dengan si Zaid. Dengan si tadi. Sempat satu rakaat. Dia dapat Jumaat. Tapi bila nak beri salam, orang berasal. Allahu Akbar. Tak boleh Jumaat tu. Kena sambah juga Zuhur. Apa yang masa? Kena guna masa. Semua masa berjumaat tu, dia kena berlaku lain masa Zuhur. Kesialah si Ahmad tadi. Pada rakaat kedua itu, dan dia dikehendaki tambah satu rakaat lagi. Ha, tu. Atau dengan lain perkataan, cakap mudah-mudah ya kata. Lain perkataan, jika seorang makmum yang masbuk sempat berjemaah satu rakaat dengan imam Jumaat, tiba-tiba datang seorang yang lain berimam pula kepadanya, kepada seorang makmum tadi, dan sempat, ha, tu rokok bersamanya seorang makmum tadi, sempat berokok pula, sempat tu pada rakaat kedua. Ada dah. Datang seorang lain pula berimam kepada dia dan sempat rokok bersamanya pada rakaat kedua. Maka orang yang ketiga itu juga mendapat Jumaat. Mana orang yang kedua? Seorang makmum. Mana orang yang pertama? Imam tu. Imam yang Jumaat. Orang yang keduanya, si makmum mendapat satu rakaat. Orang yang ketiganya, orang yang berimam kepada si makmum tadi. Maka orang yang ketiga itu pun juga mendapat Jumaat. Dan dikehendaki beliau, diwajibkan beliau ni, dia orang yang ketiga ni menambahkan satu rakaat lagi. Kena tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Imam bagi orang yang ketiga, iaitu lah orang yang kedua tu. Peninglah tu. Ha, begitulah hukum seterusnya jika hal seperti ini berlaku sehingga waktu asar. Ingat tu, tu masbuk Jumaat. Tapi nu kena jaga masuk asar tu. Masuk asar tu lebih sempat cepat-cepat. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rokok rakaat kedua, ingat, makmum ada apa tadi? Pupuk itu mama ni. Kepada makmum yang masbuk yang tidak sempat mengikut imam Jumaat dalam rakaat kedua, dalam rokok rakaat kedua, wajib ke atasnya, atas makmum yang masbuk tadi, berniat Jumaat. Ingat, walaupun dia datang tu nampak imam duduk tasyahud dah, aku kena suruh semata dah, kerana aku tak sempat Jumaat dengan dia. Tapi dia masih dalam Jumaat lagi, dia tasyahud awal. Kita niat apa? Niat Jumaat. Wajib kena niat Jumaat juga. Walaupun kita tak sempat dah, tak akan dapat Jumaat dah, tapi wajib kita niat Jumaat juga. Wajib ke atasnya berniat Jumaat. Nak usolli fardu Jumaati jugalah. Tu. Rakaat ini, ha rakaat inilah. Enggak Jumaati arba'a rakaat pula. Jumaat pun arba'a rakaat. Rakaat ini iktibar nu orang yang kita ikut ni. Ni tilik kepada matbuk kita nu. Tubuh dia. Walaupun kita tahu dah kata diri kita tak akan boleh dah, tapi kena niat berniat Jumaat. Wajib niat berjumaat. Tetapi setengah ulama fiqh berpendapat gini, bahawa harus bagi makmum masbuk tadi tu berniat Jumaat atau niat zuhur pun tak apa. Kita tahu dah kata kita tak akan sempat dah Jumaat, kata imam duk at-tahiyyah lah, niat zuhur pun tak apa. Usolli fardhu zuhri arba' rakaatin makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kata nyata dah. Itu masing-masing khilaf iktibati lek ke ya, padahal tak ada jadi mudarat pun. Pak tu mesti kena pak situ. Itipok kena buat empat. Tapi niat tu niat. Tu khilaf. Setengah ulama kata setengah ulama fiqh berpendapat bahawa harus bagi makmum masbuk berniat Jumaat atau niat zuhur. Niat Jumaat iktibar tilik kepada yang kita mengikut tu. Niat zuhur tu iktibar sembahyang yang kita akan berlaku tu, akan melakukan tu. Jika ia tidak sempat rokok kecehatullah, berniat Jumaat atau niat zuhur jika ia tidak sempat rokok bersama imam Jumaat pada rakaat kedua tadi. Ulama yang mengatakan wajib makmum masbuk berniat Jumaat itu hanya pada segi niat saja. Niat kata niat Jumaat tu niat saja, tetapi pelaksanaan amalannya tu ialah sembahyang zuhur 4 rakaat tu lah. Habis juga dah. Sikap tu dah. Assalamualaikum. Baca sekali lagi, kita tengok alusi, insyaAllah tambah ngaji dah sekali, baca pula muraja'ah yang panggil tetap maklumat kita. Kitab rojokkan dia kata Munjatul Musalli bagi Syarah Al-Fathani. Mari lagi soalan, marilah. Nyanyalah saya buat kena ni soalan ni. Munjatul Musalli taklimun taklimus solah. Tak tahulah siapa taklimus solah ni. Kitab ni tak sedengar mana ya. Fiqhus sunnah hak saya sabik. Tu dengan cara kesimpulannya kitab ni boleh kita pergi tengok, boleh kita buat rujuk okay. Dengan cara umumnya. Tu fiqhus sunnah al fiqhu ala al madzahibil arba'ah. Syekh Al-Jazairi tu. Abdul Rahman Al-Jazairi. Yang kelima, kitab Furu'ul Masain bagi Syarah Al-Fathani, 2 jilid. Kitab fiqh besarlah, masya-Allah. Furu'ul Masain ni dikumpul dan disimpunkan dan diterjemah sebahagian dan juga diwak kesimpulan daripada fatwa Syekh Romli. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanyakan akan dia, yakni Syekh Romli radhiyallahu anhu. Fatwa Syekh Romli tu terjemahan Syekh. Yang keenam, I'anat Talibin. Yang Talibin ni maklum lah, Syekh Abu Bakar Al-Bakri, Syekh Syattah bagi panggil dah, Adib Yati tu, rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Tengoklah dah. Sekat tu dulu kau. kita baca Al-Fatihah sekali, hadiah kepada Rasulullah dan para-para sahabat dan juga tabi'in sehingganya para masyayikh kita serta muallif bagi ini kitab, mudah-mudahan dapat berkat kita bersama dalam apa nama melaksanakan ibadat sembahyang ini. InsyaAllah keberkatan sembahyang ini kepada keberkatan kitab juga dapat menghasilkan manfaat untuk kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لفظ أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نعصى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحفي وآله والصحبي عدد طش الصحبي والحمد للإله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائم مهبات النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلق ورضا نفسي وزنة أرش ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي آلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك كل حلالا دائما وخلال تقيا علما نصاب بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منو واغفر واستر أنت أخرم من ستر وصلاة الله تشفى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي.